paralung. Aku ngeparalun paranuda panjang ya pangampur. Sapa panjang na galur-galur nu cacan mungtung carita nu can laksana urang cuang diajar nerus narutus ngadeng daknya kramidana ngagalur turunan anu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda jaman baheula. Ngagalur turunan jaman kapungkur carita jaman baheula keur jaman dopara masih muda. Benar. Urang cuang ngawiosakeun kawontenan di salebeting nagara nu kaceluk ka awun-awun kawentar kalokajana pria. Nyaturkeun di buana panca tengah nagara Pakdungduman Tanah Sindang Lemah Abang. Ari di nagara Pakdungduman Tanah Sindang Lemah Abang teh cacan aya teureuhing madu kakarek aya teureuhing kuwu. Punggawa sapasang jenenganana atuy nyatana Mas Ria lan Ratu Haji Kalanasakti. Benar. Ari Ratu Haji Kalanasakti nyatana atuy eta calik dina salebeting karaton. Mangsa narita nuju kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salebeting kadatono pingkali nyatana pinutri sakembaran. Benar. Jenenganana nugelis belengi larang kalayan nugelis belengi wangi adina atueta Mas Ria lan Ratu Haji Kalanasakti. Benar. Petanya tanah ponggawa sapasang Mas Rialan Ratu Haji Kalanasakti nyatana nuju gundam catur marga nu jadi lantaran. Adina tenu gelis belengi larang nu gelis belengi wangi. Tas disebaku para raja, tas disebaku para satria nu nyanggakeun Sri Pitakeun sabda panglamar. Benar. Tapi sadayana taya nu ditarima, sadayana taya nu katampa ditampik babar sapisan. Atuetan nyatana Ratu Haji Kalanasakti. Kaligane nyatana pok ngandika tembalanana atieu Ratu Haji. Adi Mas belengi larang belengi wangi calik bager satata ieu jeung si kakak. Duh kaulanun kakak sumangga kakak asih raga waking adi gelis pakaya keunan si kakak nu gelis belengi larang kaulanmu. Wakti payun nyanggakeun sembapang bakti kasih kakak kaulanun bade aya pikir saeunaon sumangga atuh yeuraga waking adi gelis pakayakeun si kakak calik bageur gelis belengi wangi calik bageur satata kaulanun kaulanun sumangga sumangga sumangga kaulanun kakak sumangga atuh yeuraga waking oge pon kitu deui kakak. nyanggakeun sembapang bakti kaunjuk dampal salira paduka kaulanun kakak bok bilih bae raga waking lenggah kirang tata kirang titis songong melengong lukak lanyak camplak agung cukup lumur anu kasuhun kakak jembar hampura anu ditedak dihampura dimas dihampura calik bager aduh kaulanun sumangga mangga kaulanun kakak sumangga mangga kitu sumangga atuh raga waking dina sagede nyanggakeun sembapang bakti kere nya kakak si kakak terek aya naon tiasa nanya tanang angki raga waking waduh adi mas ieu bager si kakak teh nyatana arok aya turbalaka dipikir-pikir sang saya kapikir dirasa-rasa sang saya karasa atuh ieu nyatana di nagara Pak Dungduman teh sanyatana atuh ieu betan si adi coba rek kumare ka pendayana Dimas geus sakitu dedeg layuanana geus sakitu wanguna coba apan sababaraha raja nu datang bener sababaraha narpati anu dugi sababaraha satria meh hampir ti salawe nagara nyatana ngalamar ka hidep anak bener tapi didengekeunana ku si kakak itu teu ditarima nu ieu teu ditampa coba rek kumare ka pendayana sadayana nyatana atuh ieu undur ti ieu nagara teh nyatana undur pundung dangdan ke yang majar mane ditampik babar sapisan coba rek kumaha rek pendayana di bener tuduh kaulanun kakak lantaran teh acan aya nu cop kana manah teh teh acan aya nu cop kakak raga waking teh terus terang bae kakak tiasa nanya tanaku sampai datinya tanah dungkap kadit danget ia pisan nyatana cacan ayanu coketa para raja para narpati para bopati para satria tekitu kaulanun dedeh Dimas dedeh tah atu ayuna bager belengi larang belengi wangi mana bisana diangkir ku si kakak lain dina wanci hembak bermayak merbayak salain dina mangsa nyatana si kakak teh tuh ayeuna di salebeting karaton teh nyatana aya nu keur ngalakonan ngalamar ka hidep bageur bener nyatana atuh eta nu keur ngalakonan ngalamar alus wauna beres caritaanana kasep rupana gagah kaayanana Dimas mana bisana ayeuna si Adi diangkir ku si kakak waduh Adi Mas lamun teu daek teh bodoh bodoh Adi bodoh, Mas bodoh eta nu keur ngalakonan ngalamar nyatana ka si Adi majar mane jenenganna Kalana Jaya Tuang Pinutra Rama Pangeran Panggung ti Duku Semar Tanah Cirebon mana lamun si Adi terek daek waduh bodoh bodoh Adi Mas bodoh adunya kakak anu laras nya kakak anu laras etah etah etah si Adi yeuh Adi Mas si kakak teh sadulur si Adi anu kolot anu kolot pirah ku ari si kakak nyatana atuh rek nyurungkeun kana jurang mah pirah ku ari si kakak rek nyilakakeun kanu jadi sadulur mah benar buruk-buruk papan jati hade goreng jeung nu jadi salun dulur Adi Mas. Mana si kakak ngomongan ka si Adi nyatana atuh saking ku deudeuh saking ku karunya daek Adi Mas kudu daek. Sebab lamun teu daek bodoh Adi Mas. Bodoh kitu bodoh. Adunya kakak tu ari kitu aturanana Mas Sumangga kakak deuh. Raga waking nyatana palay terang kaulanun kakak. Tapi lamun si kakak nyatana eta cariosan si kakak tenah leres nahan teu kakak duh raga waking mah terus terang bae pada-pada ngagaduan pamegat oge moal paduan bae kakak Jung Adi Mas coba tingali nyatana ku si Adi ulun tanyatana tu eta pinutri nu geulis blengi larang lana nu geulis blengi wangi ayeuna bakal undur ti karaton nyatana tina pangkonan kakana jenengan anak Ratu Haji lan Mas Ria. Bakal atuh eta nepungan nyatana atuh nuker ngalakonan nyanggakeun Sri Pitaken sabda panglamar. Ler. Jenengan anak atuh ieu Kalana Jaya tuang pinutra Rama Pangeran Sunan Panggung. Atuh mangsa narita teu dicarita lakuna teu dicarita lampana dicarita dungkapna bae. Kana buruan karato. Ler. Barang breh katingali nyatana atuh eta nu nuju nyatana nyanggakeun Sri Pitaken sabda panglamar jenenganan atuh ieu Kalana Jaya. Bener. Katingali ku pinutri. Kunu geulis blengi larang teh kaligan eta pinutri teh kelep bae bari ngajamieur. Kelep bari ngajamir nyatana kaligane nyatana atu tek tetejeh kaligane nyatana atu ye. Lir ibarat nyatana atu kuda lepas tina gedung. Benar. Tembalan nana pinutri saparantosna kelep bari ngajamir. Mangsa narita kaligane poksa sauran. Duh. Kakak. Tengtuing ngeteingnya kakak. Eta jalma anu rek ngalamar ka ragawaking nu hayang mibanda ragawaking hanyatana anu rek mikarep ka ragawaking jalma model kitu tanda rupana kakak teung teuingun kakak teung teuingun teuingnya kakak anu kumaha ari nu alus wauna nu kumaha nu anyatana atuh. Hade omongan anak nuku mahanu kasep rupan anuku mahanu gagah nyatana kaya nana kakak. Si kakak teng teing ngene teing karaga wakingnya kakak. Kakak. Raga waking cenarek didahukun kajal makawas kitu tanah rupananya kakak. Duh. Teng teing ngene teing kakak. Benar. Teungteuingun si kakak teh teungteuingun karaga wakingnya kakak. Katingkahan jalma hideung letreng model kitu tanda rupana. Katingkahan tuur kawas panabeuh kempul leungeun kawas kere belut. Janami kahayang karaga waking rek ngalamar karaga waking teu raga waking mah teu rek dongkrek kokodorin mencos temenan. Benar. Suka lahirna teu suka batinna lamun cenah raga pangawakan raga waking cenah rek dibikeun ka jalma kawas kitu tanda rupana rek dibikeun ka jalma kawas kitu udag-udagna teu raga waking mah teu suka lahirna teu suka batinna raga waking mah cenah jeung teu nimbang dibikeun ka jalma kawas kitu tanda rupana. Jeung teu nimbang cenah digarwa ku jalma kawas kitu dagudegna kajen teuing digegesek dina luhur batu kajen teuing didengdeng dina pager raga pangawakan raga waking mah jeung teu nimbang cenah digarwa ku jalma kawas kitu tanda rupana teu raga waking mah nyatana teu kakak. Eta tembalanna nu geulis blengi larang barang copa denge teh karasa ku adina kudu geulis blengi wangi aduh teteh teteh eta si teteh ulah kabina-bina cacariosan cak teteh lung bae lamun teu kadengieun ku jalmana barang kadengieun ku jalmana boa-boa leutikeun pikirna boa-boa nyatana nyerieun hatena. Teteh, ulah kabina-bina cak teteh, arinca carita teteh, duh lamun tepurun-tepurun bae, tapi eta si teteh ulah kabina-bina cak teteh. Ya, kabina-bina, gitu nyarios, teh. Cena lamun si teteh terek daya kajal maetakun, kanggo raga baking cak teteh. Benar. Duh, teuing inji belengi wangi. Jadi si inji rek daya kajal makawas kitu tanda rupana. Benar. Si injerek dai kajal makawas kitu udag-udag najung inji si inji geradaik jung si inji geradaik nyatana tapi si teteh jeung si inji terus terang bae inji cerah batunya tanah pepes endog sese bilas. Benar. Lamun si Inji cendarek daik ke jalma kawas gitu tanda rupana teraga waking masuka digegesek nalur batu suka didengdeng dina pagar. Tapi nyata nasi Inji lamun benerek daik cerah batu jeng. Raga waking cak Inji junggera daik Inji. Andu tete. Atuh dipikir-pikir lamun ayeuna cenah raga waking daek ka jalma eta. Si teteh cenah jeung raga waking cerah batu peupeus nok sese bilas atuh helas nu taya artina ka teteh. Teteh artina kitu mah. Tapi ari kahayang raga waking mah teteh ulah kabina-bina teteh eta cacariosan teh kudu dijaga teteh. Ulun tanya tanah atuh eta pin nutrisa parantosna nyatana sasauran. Paligeuneun nyatana bari ngajerit maratang langit bari ngoceak maratang jagat nyatana nyeseuleun atuh yeuh nu jadi kakana. Jenenganna Ratu Haji atuh kari bari biribit barabaye nyatana lumpat sakalumpat lampet. Ngantunkeun atuh eta nyatana nu keur ngalakonan ngalamar. Jenenganna Kalana Jaya Tuang pinutra nyatana Rama Pangeran Sunan Panggung. Pinutri teh nyatana mulang ka petapan paseban pancaliti kana tempat panganginan. Bener. Eta pinutri nyatana ngabrag-brag lulumpatan. Ayeuna tunda lampahna pinutri nu geulis blengi larang blengi wangi. Adina Mas Rialan Ratu Haji Kalana Sakti di nagara Pakdungduman tanah Sindang Lemah Abang. Urang cuang catur kena tuyin nyatana Kalana Jaya nu ngalakonan ngalamar nyatana ditampik babar sapisan. Benar. Ditampik sapa jodogan tembalanana nyatana tuyin Kalana Jaya. Waduh. Be tepaingane cek saujaring kanda tepaingane cek beja. Di nagara Pakdungduman tanah Sindang Lemah Abang nyatana pinutrina tukang nampik babar sapisan be. Ayeuna sakawitna raga waking rek ngalakonan laku lalamunan. Rek ngalakonan agung-agung ngawurkeun cai ka langit ditarima nya nuhun teu ditarima teu jantan halangan tapi nyata ayeuna ditolak babar sapisan ditampik sapajodogan. Benar. Yeuh pinutri blengi larang blengi wangi. Ayeuna raga waking ditampik sapa jodoganku sampean ditampik babar sapisan. Besok pagi jaga baring datang kana babaring kanda datang kana babaring carita ulah sambat kaniaya. Raga waking nyatana ayeuna narima kanda pan ditolak babar sapisan. Raga waking nyatana ayeuna narima atuh kasoran nyatana ditampik sapa jodogan. Benar. Tapi besok pagi jaga baring ulah sambat karyaya. Atuh eta nyatana Kalana Jaya Tuang Pinutra Rama Pangeran Sunan Panggung. Yes. Ayeuna undur pundung ayeuna dangdan keyang. Nyatana atuh ieu undur ti nagara Pakdungduman. Eta Ratu Bungsu Kalana Jaya teh kaliganeun. Monggawa miang. Eta Ratu Bungsu nyatana Ratu Bungsu Kalana Jaya Tuang Pinutra Rama Pangeran Sunan Panggung. Ler. Ayeuna undur ti nagara Pakdungduman kaligade pelas lumaku lumampang. Ngebat ngidul nyatana atuh eta ti nagara Pakdungduman besok pagi jaga baring bakal dungkapna nyatana ka dongkol patuana. Nah eta. Karena patempatanana dipatih kalang nagara ti dongkol patuanan ngebat masih ngidul-ngidul ngulon besok pagi jaga baring bakal dungkap nyatana ka kamaluhur makam Cina. Benar. Tim kamaluhur makam Cina atuh eta nyatana ngebat ngulon mapai leuweung aheng mapai lebak seangar. Ratu Bungsu Kalana Jaya sampai nyatana besok pagi jaga baring bakal dungkap nyatana atuh ieu ka leuweung petapan paseban rombeng. Iya. pepetan nyata na Ratu Bungsu Kalana Jaya barang nyata na dungkap kaleuweung petapan Paseban Rombe. Dur. Kali gane keur lumaku, kali gane keur lumampah teh nyata na cop kadenge teh sakarasa. Bener. Kali gane breh katingali sora nyata na nu ngaguruh di ulung-ulung sora nu seah di awang-awang sora sipat sato. Sipat sato mangrupa-rupa sato eta aya di leuweung petapan Paseban Rombe. Ratu Bungsu Kalana Jaya nyata na nu keur lumampah barang ayeuna ngadangu kalayan ningali sipat sato mangrupa-rupa sato. Benar. Ngagimbung mana ngaguruh nyata na aya di leuweung petapan Paseban Rombe. Tembalanna na ati nyata na Ratu Bungsu Kalana Jaya. Waduh. Beui aya sipat sato mangrupa-rupa sato nyata na. Naha keur aya naon, naha kunaon. Ieu aya sato nyata na model kita narupana. Barang nujungan dika nyata na bari ngalirikan kana sabudringna. Hey. Kaligane nyata na tuh yebreh katingali ayah hiji pinutri nyata na anu nuju ngasuhan eta sipat sato mangrupa-rupa sato. Benar. Ari eta pinutri teh jenenganna atuh Ratu Bungsu Bagandan Sari. Keur ngalakonan ngingu keningoni. Sipat sato kewan mangrupa-rupa sato lamun munding na 100, lamun kuda na 100, lamun sapi na 100, lamun hayam na 100, lamun entok na 100, lamun japati na 100, lamun soang na 100, kabeh ternyata na ingon-ingon nyata na atana pisah satoan. Anu nyata na keur di asuhan ku eta pinutri. Iya. Marang breh nyata na ningali atuh eta pinutri. Ratu Bungsu Kalana Jaya kaligane cumeluk tinu jauh, kaligane cumalabang tinu anggang. Bener. Cumeluk nyata na ka eta pinutri majar mane mentanya mamentangan jang. Amit pinutri, amit yer nyata naraga waking bakal mentanya mamentangan jan. Kasampean nenggal datang calikeun datang ngerampeskeun. Barang cok padenge teh sakarasa ku eta pinutri nu keur ngalakonan ngingu keningon-ningon. Pinutri teh kaligane ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat, tulung bantu. Sunan Nambu Tulaksana, Sunan Ramanya Kak Ponggawa. Sampean majan mane nyata na mentanya mamentangan jangan tuh ya karaga waking du. Benduka suhun salah katarima nyata na Ponggawa saya sampean lamun benarek mentanya mamentangan jang ma entong karaga waking sebab raga waking ma aya di paleuweungan. Benar. Lamun leres sampean rek mentanya mamentangan jang ma saya dungkap teh kaurang nagara tuh ka nagara Pak Dungduman Kaulanun Tanah Sindang. Benar. Sebab hari di nagara Pak Dungduman teh nyata narek ngilari pinutri loba nu gindi. Lamun rek ngilari pepenjang loba nu gandang. Rek ngilari anu sugi dunya banda barang loba. Kitu kaulanun Ponggawa du. Sebab raga waking mah kahiji aja di paleuweungan. Kadua raga waking teh nyata na keur ngalakonan ngingukeun ingon-ingon nyata na ingon-ingon urang nagara kitu kaulah mun kitu. Bener. Pinutri jadi sampean keur ngingukeun ingon-ingon urang nagara. Leres, kaulan mun leres ieu raga waking teh keur ngingukeun ingon-ingon urang nagara Pak Dungduman. Bener. Gaduhna nyatana nu geulis blengi larang nu geulis blengi wangi kitu kaulanu. Mana saena mah sampean lamun bener rek kanjang matu ka urang nagara eling-eling di nagara mah lamun rek ngilari nu sugih dunya banda barang loba. Lamun rek ngilari pinutri ginding nyatana pepenjang gandang loba. Sedengkeun nyatana ayeuna sampean dungkap nyatana karaga waking majar maneh rek mentanya mah mentang anjang tapat tempatan raga waking model kieu tanda rupana. Bener. Patempatan raga waking model kieu tanda rupana panggangon dan raga waking model kieu rupana tah moal teu katingali ku sampean. Panggangonan raga waking aya di leuweung petapan Paseban Rombeng. Kieu dinandapeun palasan nunggal. Nyatana atuh panggangonan raga waking lamun talupuh ngan sabelek bek. Lamun dalikangan saiji, lamun hateup ngan sajajalon mana, tah kaulanun. Talupungan sabelek bek dalikangan saiji hateup ngan sajajalon panganggonan raga waking model kitu tanda rupana kaulanun. Benar. Mana saya dungkap teh ka urang nagara deuh eling-eling di nagara mah eling-eling di nagara mah pinutri raga waking terek milari pinutri ginding terek milari pepenjang gandang terek milari nusugi dunya banda barang. Bener. Raga waking nyatana ayeuna keur lumaku keur lumampah kaligane nyatana patepang patepung lawung rejeng hiji nyatana rejeng sipat sato kalayan rejeng sampean. Syukur bagja kamayangan lamun bener sampean keur ngimukeun ingon-ingon urang nagara. Raga waking nyatana bakal ngabantu ka sampean. Raga waking nyatana bakal milung ngimukeun ingon-ingon nyatana ngabantu ka sampean. Duh, poma kaulanun ulah poma kaulanun ulah. Naon sababna ieu raga waking nyatana di titipan kurang nagara atanapi ditugaskan kurang nagara ternyata naraga waking ngingukeun ingon-ingon teh terus terang bae. Mangka nyatana atuh nyalira mangka lamun aya nu leungit berang kalawan peuting saiji lain pupuk rupus tambana beuheung raga waking kanggo gagantina kitu kaulanun kitu. Mana saena mah sampean yeuh jung geralumaku bral geralumampa. Saya namanya tanah raga waking mah terus terang medu kaulanun ponggawa raga waking mah nyatana nuunkeun piduan nabai kaulan dedeh tinemenan pinutri. Sanajan sampean nolak, sanajan sampean nyatana teking tetap nyatana ye kaulan tetap bakal ngabantu sampean nyatana bakal calik di leuweung petapan Paseban Rombeng nyarangan nyatana sampean. Tomboro adalah dilara sana jandugi kapati nyatana Rido rela kerkula nyatana ya kula jenengan Ratu Bungsu Kalana Jaya. Aduh kaulanu. Tapi nyatana gera dipikir. Gera diemutelah sebab nyatana kumaha atu bakalna. Kumaha bakalna ken kula nu nyatana. Atu yeraga waking nu bakal nyatana nyanda kerasikona. Untung jeung rugina nyatana raga waking anu bakal nanggung jawab. Pinutri. Ulah salempang ulah hariwang. Nyatana atuh ieu raga waking bakal ngajaga ngaraksa nyatana sampean kalaya nyatana ingon-ingon urang nagara. Bener. Atuh mangsa narita nyatana atuh eta Ratu Bungsu Kalana Jaya. Ayeuna aya di leuweung petapan Paseban Rombeng. Keur ngingukeun ingon-ingon nyatana urang nagara rejeng si Bungsu Bagandan Sari tuang pinutra nyatana atuh ieu para dewa ti sawarga manik loba. Eta nyatana pagaweanna nyatana Ratu Bungsu Kalana Jaya kalayan si Bungsu Bagandan Sari pagawe anana teh aya dua kajabangan, isuk kucul sore kandang, isuk kucul sore kandang, isuk kucul sore kandang. Ningu ke ningon-ningon warna 100 anu sawarna 100 iji ayeuna. Ayeuna tunda lampahna jenenganana atuh eta Ratu Bungsu Kalana Jaya. Kalayan nyatana pinutri nu geulis si Bungsu Bagandang Sari. Cuang tunda lampahna ayeuna urang cuang nyaturkeun nyatana ieu para dewa. Bener. Di sawarga mandik loka anu teu weleh ningali tinu tebih, anu teu weleh nyawang-nyawang tinu anggan. Atuh kapuana panca tengah barang breh katingali eta tuang pinutrana. Si Bungsu nyatana nu tumurun ti sawarga mandik loka ayeuna dibuang di pista. Ayeuna aya di leuweung petapan Paseban Rombeng, dibuang di pista kurang nagara Pakdungduman. Sakawitna nyatana para dewa ti sawarga manik loka nurunkeun tuang pinutra teh kanggo ngeusi lantaran cacanaya teureuhing madu ka karek aya teureuhing kubu. Tapi ayeuna kurang nagara dibuang di pista di leuweung petapan Paseban Rombeng. Para dewa ti sawarga manik loka kaligane pok ngandika. Ngandikan lilis manis lele ke dalon pangandikana waduh. Wong buana panca tengah rupana cak senang temen, rupana cak senang temen. Bawa rasa para dewa tisawarga manik loka nurunkeun tuang pinutra istri sasi kintet nyatana kanggo ngeusi di nagara lantaran nagara sakitu jembarna. Sakitu nyatana lebarna tapi watakna sepi bae kaayana lantaran cacandaya teureuhing madu. Tapi ayeuna kalakon ka dibuang di pista ieu urang buana panca tengah. Ulah sambat ka niaya para dewa muarek ngantep nyatana ka nagara nu watakna sepi bae kaayana. Aku ieu nyatana para dewa kaligane ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa. Nyatana kaligane nibankeun panerag jagat. Bener. Ditibankeun nyatana kabuana panca tengah. Bener. Eta sian panerag jagat di sawarga manik loka kaligane bakal tumurun atuh kaligane haleudeuk pal pal la la la la la la la la la la la la la. Jeung anjeun. Eta nyatana kakawasan dewa di sawarga manik loka nyatana panerag jagat. Bener. Tumiba. Atuh ieu ka nagara Pakdungduman. Sampai ngalakonan nyatana eta balakorawa balakaula para nyatana atuh hamba rakyat di nagara Pakdungduman. Bener. Katibanan panerag jagat kaligane ibur jeung batur. Kaligane perang jeung baraya pasea pajogregan balakorawa balakaula di nagara Pakdungduman. Atu eta nyatana pating jererit maratang langit pating koceak maratang jagat. Lantaran tepugo asal muasal nang kaligane pasea pajogregan. Kaligane ibur jeng batur, kaligane perang jeng baraya, cili ciwi, cili purili, cili sepak, cili dupak. Sili tonjok, sili bekok, balakorawa, balakaula, nyatana di nagara Pakdungduman. Etan tong boro nyatana nu aya di nagara, aya nu nyatana nu aya di Paleuweungan oge. Nuker ngalakona di garawe di Paleuweungan. Teu malaur digawe. Kaligane sili kepruk kududukoy, sili pancong naku koren. Bener. Cili sepak, cili dupak, cili ciwi, cili purili, cili tonjok, cili bekok. Cili bebetkeun, cili bantingkeun, pasea pajogregan mangsa narita. Eta nyatana balakorawa balakaula, hamba rakyat di nagara Pakdungduman nyatana keur ngalakonan ibur salalembur oyag sanagara. Bener. Sampai ngalakunan pating jererit, sampai ngalakunan pating, pating koceak tepugu asalna tepugu lantaranana. nyatana katibanan pangawasa katibanan nyatana panrajagan. Benar. Kumarang eta nyatana balakorawa balakaula keur eundeur salalem nyatana keur eundeur dayeuh keur oyagnya nagara. Benar. Kaligane cop kadenge teh sakarasa ku dua pinutri nyatana nu geulis belangi larang nu geulis belangi wangi. Benar. Kaligane teh malah nu geulis belangi larang teh nyatana de inji belangi wangi. Ia aya naon kabina-bina teuing aya naon aya naon aya naon kitu aya naon aya naon geuning iburnya tanah salalembur oyag sanagara pating kociak pating jararit maratang langit pating kociak maratang jagat. Benar. Ia balakorawa balakaula nyatana kaligane pasiapa jogregan aya naon nyai aya naon andeuh teteh duka cak teteh duka kitu. Ka teteh raga wakil oge teterang kaligane nyatana katuh katingali tutuh. Balakorawa sili sepak sili dupak sili jenggut jeung nu gundul sili sepak jeung nu butak sili bebeutkeun sili bantingkeun nya teteh. Aduh inji belengi wangi. Ulah diantep ayeuna nyatana pomarongkoma. Lantaran bisi ayah mau ngadon gulung, bisi ayah badak ngadon pasea. Benar. Gerak celukan bibi mbanya tanah teteh rorong teteh jompong. Sina kadil. Kuraga waking rek di peripati, kuraga waking rek di torta gawe. Cak inji belengi wangi, aduh teteh mangga. Mangga gitu. Petanya tanah belengi wangi. Kali gane bakal cumelukan ujadi pada kawannya tanah kabibi mban jenengan anak teteh rorong teteh jompong. Benar. Tepalan anak tapi nutri. Cumeluknya tanah abdu ka teteh rorong teteh jompong. Kali gane. Teteh rorong teteh jompong kadariu. Sampean kadariu pomarong-pomarong kadiu. Raga waking nyatana cumeluka sampean teteh rorong teteh jompong kadarieu. Eta nyatana teteh rorong teteh jompong anu jadi pandakawan. Atanapi nyatana anu jadi bibimban kaligane tembalanana teteh rorong teteh jompong. Dabiang. Sumangga nun Gusti Ratu. Sumangga. Sumangga ye teteh rorong teteh jompong kaulanu. Nyanggakeun sembapang bakti kahunjuk dampal salira paduka. Dabiang. Duh teteh rorong teteh jompong. Diampura pisan sampean sembapang ngabakti sampean katarima pisan kuraga waki. Benar. Kadarieu pomarong pomakadieu sampean kadarieu. Kiraga waking terus terang banyak tanah. Tiasa nanyelukan ka sampean sampean terek di peripati rek di torta gawe. Kuraga waking cak teteh rorong teteh jompong. Duh, dabiang mangga. Sumangga nun Gusti Ratu. Atuh ieu teteh rorong teteh jompong. Nyanggakeun sembapang bakti. Atuh kahiji nyanggakeun sembapang bakti kadua. Duh, hari nu keur ngalakonan kumawulan. Geuning teu kenging ngatelkeun birit ka sare. Haeta. Cak gogoy mah teteh rorong teteh jompong terek ngaraketkeun hulu mata. Nya. Geuning kaligane geus celuk deui bae deuh hari nu keur ngalakonan kumawula. Wayahna gitu. Geus dicelukan doi bae. tapi sanajan bari jeung kitu atuh meureun ari nu ngekeur ngalakonan urung kumawula mah urang teh kudu nurut si Pucu. Nurut kitu. Mangga Gusti Ratu mangga. Bade aya pikeun saeun naon atuh ieu Teteh Rorong? Duh, Teteh Rorong teteh jompong. Ayeuna kieu sampean rek dipripati rek ditorta gawe tepom nyatana jigera indit bral gera lumaku. Nah. Duh, gera lumampa gera pariksakeun bala korawa gera pariksakeun nyatana bala kaula. Gera pariksakeun ka paleuweungan itu nyatana lantaran nyatana bala korawa bala kaula ngalakonan pasiapa jogregan. Bener. Ibur jeung batur perang jeung baraya teu puguh asal muasalna. Duh. Mana gerak pariksakan kapal wengan bisi ayah mau ngadon gulung bisi ayah gak badakan non pasya gerak singgahkan ku sampe ancak Teteh Rorong Teteh Jompong gerak singgahkan. Duh dabia mangga Teteh Rorong Teteh Jompong mual bade bahan mual mangga. Atuh luntai Teteh Rorong Teteh Jompong nyatana ayeuna nu diutus nyatana kurang nagara kudu geulis belengi larang belengi wangi. Bakal mangkat nyatana mariksakeun ka paleuweungan ka bala korawana bala kaulana nu keur ngalakonan pasiapa jogregan. Bener. Nu keur ngalakonan perang galungan nyatana sabala korawa sabala kaula teh kaliganela. Ponggawa mieun. Barambat Teteh Rorong miang angkat nunduk-nunduk dayung. Tongeret papa tomer tong lait kebat lumaku, kebat lumampa. Ayeuna ti salebeting patapan teh bakal ngudag nyatana kapaleuweungan, kapaleuweungan. Tonggere, tonggere, tonggere, papa tonghejo. Tadi pikiran anu saurang. Eta Teteh Rorong Teteh Jompong ya tananu jadi pandakawan. Angkat angga ngalumayang angkat ngendek tangendek daye. Lalaki di kolong langit lalana. Anak Teteh Rorong Teteh Jompong ayeuna dungkap nyatana kapaleuweungan. sejam nyata na mariksa balakorawa balakaula nuker ngalakonan pasiapa jogregan temalanan teterorong tete jompong. Amit siluh. Amit. Silah amit ya teterorong tete jompong dungkap kana pangkonan sampean ieu sampean aya naon aya naon aya naon aya naon aya naon aya naon. Geuning ieu sampean ibur jeung batur perang jeung baraja aya naon silikap ruku duduk kuy silik pancongna ku korede aya naon. Eta tembalanna nu dipaleuweungan nu keur ngalakonan ngarored huma. Keur siling sapa keur siling dupa keur ngalakonan pasiapa jogregan. Benar. Eta tete rorong tete jompong tu maros teh kaliganeun tembalanna teh cenah teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho. Eta balakorawa balakaula nu keur ngalakonan pasiapa jogregan nu keur ngalakonan perang galungan. Ditanya ku tete rorong majarna teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho kabeh. Ari balakorawa maloba. Balarea balatak. Tapi nu ngacapara mah sorangan bae. Geun wae kitu. Eta jenenganana tete rorong tete jompong tu mah nyate kaligane pok bae salah saurang nyatana balakorawa ngajawab. Duh, kieu cak tete rorong. Kami teh nyatana mah terus terang bae upamana cenah ditaros asal muasal nama kami teh teu nyaho, teu nyaho, teu nyaho. Saena mah cak tete rorong tete jompong tu gerada tangan nyatana kanu ditampian. Da kami teh asal nanti tampian mana bisa ada ibur jeng batur perang jeng balai jeng baraya teh gitu kaulanun. Untanya tanah tete terorong tete jompong. Bakal ngabrak-brak lulumpatan. Bakal ngadungkapan anu ditampian. Anu ditampian pon gitu deh nyatana keur ngalakonan sirik kepruk. Sili tonjok, sili sepak, sili dupak, sili jenggut, jeng nukun dulu kol, nyatana kolomot benang-benang. Eta nu ditampian kali gade sili sepak, sili dupak, kuleang kejerang, kuleang kejerang, kuleang kejerang. Amit silu. Amit silu, ya tete lorong, tete jompong datang, amit, amit, amit. Tembalanana nu ditampian, nyatana barang sop kade kita sekarang sangku nu ditampian. Kaligane eta nu ditampian sadayana nyatana moloh kembang kadu. Tembalanana tete rorong tete jompong ke heulanan silah ke ke ke ke ke ke heulanan ke. Ieu aya naon sampean ibur jeung batur aya naon sampean perang jeung baraya aya naon sampean geuning pat siapa jogregan aya naon aya naon aya naon aya naon kitu aya naon. Eta cek tembalna nu ditampian teh majarna teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho kabeh. Cek nu ditampian aduh tete rorong tete jompong. Ayeuna mah kieu ari kami mah teu nyaho asal muasalna tuh geura datangannya tanda leuwih hade kanu di palisungan. Sugan aya katerangan, sugan aya titik terangna nyatana tuh geura datang kanu di palisungan. Bener. Da kami geus kami teh di dinya kitu. Ulun teh eta nyatana. Mangsa narina tete rorong tete jompong kali gare berabat beribit berabai. Lumaku nyata nanti tampian bakal ngudagatu ieu nyatana ka palisungan. Kepala korawana bala kaulana di nagara Pak Dungduman. Ayeuna jenenganana atuh eta. Kali gane tadi carita lakuna, tadi carita lampana, tadi carita sejalan-jalan, tadi carita dungkap bae. Benar. Atuh eta jenenganana. Tete rorong tete jompong kali gane datangna kaluran nyatana ka palisungan teh amit cilu amit amit cilake heulanan ke heulanan ieu sampean aya naon ibur jeung batur ieu sampean aya naon perang jeung baraya sampean aya naon pasiapa jogregan aya naon ceuk tembalna nu di palisungan kitu deui nyatana teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho teu nyaho nyaho kabeh. Eta tembalanana nu di palisungan teh majarna cenah teu nyaho kabeh bae. barang gereng nyata lagu nam catur kali gane pok ngandek nyata natu pok ayah nu ngandika eta tembalanan nyata nu ngandika tembalanan kali gane waduh bagjati nemenang nah ya tiasa kubung alium nyata lagu bagjan utaya papadan natah iya ponggawa aina sampean ulah tarima payah tarima wayah teterorong tete jompong nyatan yo atuh lamun kitu nya cara nama dede jadi sampean teh ye mana bisana ibur jeung batur mana bisana perang jeung baraya ye para ponggawa sakabe kami teh utusan ti nagara utusannya tanah ti Gusti Ratu. Benar. Di piwarang naroskeun ka sampean para ponggawa aya naon nu sabenerna aya naon aya naon eta tembalanan anu di palisungan teh teu nyaho kabeh barang atuh eta nyatana saparantosna teu nyaho teh kaligane pok bae aya nu sasauran benar kaligane mere jawaban ieu kieu cak teteh rorong teteh jompong kami terus terang bae mana bisana kami ibur jeung batur mana bisana kami perang jeung baraya mana bisana kami pasia pajogregan teh kieu lantaranana mah teu sabaraha teu sabaraha kami teh hiriwing bawa angin kolepat bawa kilat ka bencaku sadulur sapilanceuk kan benar bahwa di leuweung petapan paseban rombeng si bungsu nyatana sadulur pupulungan nyatana urang nagara benar ayeuna teh cenah kadatangan jalma hade kadatangan jalma kaseh duh geuning tah jadi keur milu ngingukeun ingon-ingon cenah urang nagara tah benar di leuweung petapan paseban rombeng lantaranana mah tah sakitu. Nah kami mana bisana pasea pajogregan, mana bisana silih sepak silih dupak, mana bisana kami nyatana pasea non pasea pajogregan. Lantaranana mah teu sabaraha kami teh hayang nyaho. Hayang nyaho kitu. Hayang nyaho dirupana jalma hade, hayang nyaho dirupana jalma kaseh. Oh, kitu sanyatana mah. Kami nyakitu, kami nyakitu, kami nyakitu, kami nyakitu, kami nyakitu, kami nyakitu, kami nyakitu, nyakitu, nyakitu, nyakitu, nyakitu, nyakitu, nyakitu, nyakitu, nyakitu, kami. Eta balakorawa balakaula majarna nyatana kami nyakitu hayang nyaho dirupana jalma hade, hayang nyaho dirupana jalma kaseh. Benar. Be, dede teuing. Balakorawa balakaula para ponggawa dabiang ari kana kitu nama be dipikir-pikir sang saya kapikir dirasa-rasa sang saya karasa heueuh entong borok mararaneh nu ngararora. Ari dipikir kalebadinya nama meureun. Tapi kadunya tanah timbul papasean, tapi katimbul dordar papasean teh meureun. Atuh kajen teteh rorong teteh jompong oge nu geus sakieu rupana. Ayeuna sanajan pipi geus kempot, kulit geus peot. Tapi dari hate mah gede. Gede, kitu gede. Eueuh bedana jeung nu ngararora. Geuning. Da pugu kajen teteh rorong teteh jompong anu geus model kita narupana dari ngadenge aya nu kasep mah. Ari ngadenge aya nu gagah mah. Sokomo lamun nyatana katingali da dina buah hate teh kuat nyerengcang tangkil gitu. pantesna duh dabiang Ngan meureun ari tete rorong tete jompong manu geus kolot kecot model kieu. Nya. Sanajan kekerajatan oge nyatana sarebu hayang jadi sahayang atungan meureun cileuk. Cileuk-cileuk kitunya. Ngan cileuk-cileuk meureun bae dina pikir. Tetiasa majar kumaha da meureun kudu nalipak sorang. Nalipak sorang, nalipak maneh. Sanajan hayang sarebu hayang oge da meureun ari ngaran-ngaran geus kolot mah bari nganteng nyatana dina hate. Sanajan kekerejatan oge duh dabiang. Jadi sampean teh para penggawa. Hamba rakyat di nagara mana bisana ibur jeng batur perang jeng baraya pas siapa jogrekan teh gara-gara namanya tanah si bungsu di leuweung petapan paseban rombeng jadi ayeuna teh ngabujang ke jalma hade jalma kasep kitu meureunnya. Ka eta. Kaminya kitunya kitunya kitunya kitunya kitunya kitunya kitunya kitunya kitunya kitunya kitunya kitunya kitunya kitu. Dah hari jalma maloba tapi dengan membaca para mas sorangan bae teu naon-naon. Petanya tanah, tete rorong, tete jompong kali gane. Geus menang kaputusannya tanah ti palisungan teh deur. Dabiang. Nuhun hei balakorawa, nuhun. Nuhun kitu nuhun dipasihan terang. Nuhun ayeuna tete rorong geus dipasihan beja, geus dipasihan terang. Deur, dabiang. Atuh ye tete rorong bakal pamit. Tete rorong bakal paramisi. Bakal laporan ka urang nagara. Benar. Eta tete rorong tete jompong. Balikannya nyatana ayeuna undur ti palisungan. Sejarah ngalakonan laporan nyatana ka urang nagara. Benar. Kanu gelis belangi larang lan kanu gelis belangi wangi. Adina Mas Ria lan Ratu Haji. Ayin nanya tanah tapi nutri sakemaran kali gane undur na telar ponggawa miang. Cangkanula da kau jana kumama kumanulungana na kumanulungana na cangkanula kanula da kaedana cipulang ma cipulang cipangayaman cimanuk ma cimanuk marigi deui. Rek mulang magening ka mamerangan inggis tema inggis pada pangdei kailirkan kagirangkan nah hangilari naon atunya mangge gayap gagagandongan aleh teuing kumaha salajengna kaimpikan dakagunamkan manggekep jong popotongan kamana mah geni kamana ngaitkan kincir kekaler mah kekaler katojo bulan kamana mah geningan kamana niskan pikir paler daku sabura sarena di sisi empang diandapen daki jarami saya nama saya nabi lujang tapang nyanggakeun mah nyanggakeun ciraturami harimu dina damar jalan nama kabale desa gaduh ilmu geni tengah ge amal tamtos nama jaga gede geni jenenganana teteh rorong teteh jompong nutas mariksa kenyataan ti paleuweungan atu ayeuna meunang kaputusan ti palisungan ler gancang laporan nyatana kanu geulis blengi larang lan kanu geulis blengi wangi benar eta teteh rorong teteh jompong laporan teh kaligane barang cop ka deung teh sakarasa ku pinutri sakembaran kuno geulis blengi larang kuno geulis blengi wangi tulung bantu Sunan Nabutu Laksanya Sunan Ramanya Teteh Rorong Teteh Jompong duh kaniaya teman kaniaya teman kaniaya teman kaniaya itu kaniaya geningnya tanya tanah tangkurak si bungsu di leweng petapan paseban rombeng sadulur laga waking sadulur pupulungan benar duh kaniaya teman ngahina teman ngahampas teman karaga waking lamun kitunya carana ngabereumkeun beungeut teman karaga waking ngabereumkeun beungeut nya teteh rorong teteh jompong duh kabina-bina teuing kabina-bina kitu cak teu disangka teuing cak teu dinyana teuing ye bungsu ulah samat kaniaya sampean lamun kitu nya carana rek ngabereumkeun beungeut karaga waking mah rek ngabibirang karaga waking mah ulah samat kaniaya bener tanah raga waki muarek ngantep ka sampean bokapa kadatangan jalma ada jalma kasep teh nyata na disuruh nganjang teh ka urang nagara eling-eling di nagara mah lamun rek ngilari pinutri loba nu ginding lamun rek ngilari pepenjang loba nu gandang lamun rek ngilari nu sugih dunya bana barang loba di nagara mah loba ulah ayeuna nyata na kalah dijedogeun di leuweung petapan paseban rombeng inji bungsu sia teh pila kadarsa sadulur pupulungan raga waking teu puguh ti kaler kidulna teu puguh ti kulon wetana bener tapi ayeuna ngabeureumkeun banget ka raga waking nya bungsu yeuh geradagoan ku sia geradagoan raga waking nyatana bakal dungkap kana pangkonan sampean anu tangtu bakal dipodaran nyatana sampean ku raga waking bener nyatanya tanah pin mutri belengi larang belengi wangi. Nafsu ngaguduguduk amarah teka wadah. Kali gane nyatana eta pinutri nyatana di samping jangkung di gelung jucung cak bedog bendo pangetokan di iwing-iwing nyatana bakal ngabrak-brak lumpatan kaleuweung petapan paseban rombeng eta pinutri sakembaran nyatana atuh belengi larang belengi wangi adina Mas Rialan ratu ajekanana sakti ti nagara Pakdungduman. Bener. Ayeuna bakal ngabrak-brak lumpatan nyatana ngudag-gudag si bungsu anu aya di leuweung petapan paseban rombeng nu keur ngalakonan ngingu keningon-ningon. Waktu eta nyatana teu dicarita lakuna teu dicarita lampana teu dicarita sajalan-jalana. Bener. Pinutri nyatana dungkap ka leuweung petapan paseban rombeng eta si bungsu nu keur ngalakonan ngingu keningon-ningon. Kaligane dikepung wakul, kaligane dibuhaya mangap, kaligane bakal disepak, bakal didupak nyatana teu ditanya deui teu ditari deui, kaligane ditampilin gape cabok rangkep koleang, kajerang koleang, kajerang koleang, kajerang. Ditampilin gape teu cabok rangkep disepak didupak nyatana atuh ieu sampe ngalakona dibebet-bebetkeun sampe ngalakona dibalang-balangkeun. Bener. Sampai nyatana acukna soek, sinjangna soek. Eta si bungsu nyatana nuker disiksa dikepung wakul di buaya mangap. Kupi nutri sakembaran nyatana kunu gede sebelangi larang, kunu gede sebelangi wangi. Atunuk akhirnya lantaran eta disiksa terus-terusan. Pinutri teh nyatana si bungsu bagandan sari ayeuna nyatana sampai ngalakonan kapidara. Ngarumpuyung ngalakonan yap kapidara eta si bungsu ngalakonan kapidara lantaran disiksa nyatana ku pinutri sakembaran kunu gelis belangi larang belangi wangi. Bener. Ayeuna raga pangawakanana sampai geram babas pinuh ku darah. Nyatana aku ieu beungeut karareundeuk balas diteungeul. Awak kararejo balas disepak balas dudupak. Bener. Kupi nutri sakembaran atuh eta si bungsu teh kaligana nyatana nu keur ngalaporan kapidara teh breh katingali nyatana atuh ieu. Ratu bungsu kalana jaya alias jalma kasep. Bener. Barang ningali nyatana atuh eta pin nutri disiksa kaligana pok nganika. Waduh, pinutri sakembaran, sampean naon guna naon gawe geuni nyatana si bungsu disiksa di kaya-kaya. Raga pangawakan sampai gararindeuk balas diteungeul hararejo balas disepak balas didupa. Acukna soek sinjangna soek naon kasalahan si bungsu. Onggawa. Tak kudu nyarita sampean mah teu kudu nyarita teu kudu jocot teu kudu babacot. Da bonggan si bungsu teh bonggan kumaha sakumaha ning ngawiwiran ka ragawaki ngabeureumkeun beungeut ka ragawaki. Bener. Bokapa kadatangan jalma adek bokapa kadatangan jalma kasep disuruh teh ka urang nagara. Eling-eling di nagara marek lari pinutri loba nu gending rek lari papenjang loba nu gandang rek lari nu sugih dunya bana barang loba. Loba. Ulah kadikekeuweuh. Ulah nyatana kalah cicing di leuweung petapan paseban rombeng. Duh. Bonggan modar, modar ayeuna modar disiksa kurang kawaktu. Pinutri. Raga waking nyatana dungkap ka ieu leuweung teu boga karep milari pinutri gending teu boga karep milari pepenjang lon nyatana gandang. Raga waking nyatana atuh. Rek nu dilari kuragawak nu benang di bawah pahaya kaya klengen payang yang tangan kacai jadi calewi kadarat jadi calebat. Bener. Atuh lamun kitu nyacaran nama ragawaking teh kapiasem. Kapiasem. Ragawaking teh kapiasem. Lamun kitu nyacaran kapiasem ka dodog sem ka paluk sem ka mbokati sem ka warasem. Duh kabina-bina teh kapiasem bina teh. atuh lamun kitu nya carana saruane. Saengkor jeung sampean saruane jeung sampean. Da sabenerna mah lamun teh saruane mah sampean teh datang teh ka urang nagara. Bener. Ayeuna nyatana jeraga waking moal rek ngantep ka sampean. Dipodaran dua nanasana jana raga waking nyatana pangawakan istri. Bener. Ulah sambat kaniaya kaulan ulah sambat kaniaya. Pinutri. Ayeuna sampean boga karep nyatana rek modaran raga waking bro. Sampean boga kulit sabara lapis boga nyatana sanaga boga tanaga sabara kurintang. Keur nyatana kula moal rek undur sasi ku moal rek sengaja catanjer beas. Juh. Atuh eta nyatana. Jenenganana Pinuti nyatana anu nafsu ngagudug-gudug nu abarah ka bina-bina. Hei. Majar maneh nantang perang nyatana teh gagal mangasih. Alias Ratu Bungsu Palana Jaya teh. Nanana. Eta Ratu Bungsu Palana Jaya nyatana ieu anu bakal diperangan ku Pinutri. Ti nagara Pakdung lumanya tana nu geulis belang larang nu geulis belang wangi. Ayeuna urang cuang teundeun di andeuleum sieum, cuang tunda di anjuang siang. Teundeun geusan sampeureun tunda urang geusan laleun. Paranti nyokot tinggalkeun tinggalung mana pipir lambu jalangna mana tengah hima. Ami cicing ngarerekeun tineng saheulaan hayam beureum jago kate. Hayang eureun saeulan madan tos cape. Sumangga urang cuang tunda atuh dina periode kahiji kumaha dina periode kadua teh sumangga urang antos sakedah. Cuang teraskeun dina lanjutan kadua nyaya dina cerita Sang Dewa Lutung Beas. Sumangga. Agung paraluna paranuda panjang pangampura iya pangampura. Sapa panjang na galur nu caca nungtung carita nu can laksana atu ieu urang cuang nyatur kenyatana Pinutri. Jenengan anak nu gelis belengi larang lan anu gelis belengi wangi. Anu tas nyiksa nyatana si bungsu Bagandan Sari. Bener. Eta si bungsu nyatana nu tas ngalakonan disiksa. Raga pangawakan anak sampai gara reneuk balas di tenggel hararejo balas di supak balas di sepak balas di dupa. Sampai ngalakonan kapidara barang breh katingali atu ye nyatanaku. Sebung sukalana jaya. Tembalan nyatana atu ye ratu bung sukalana jaya. Waduh. Pinutri ye sampean gening kabina-bina teman. Naon kasalahan anak nyatana atuh ye si bungsu ku ayana disiksa di kaya-kaya ku sampean. Dabonggan, dabonggan. Ngabereumkeun beungeut karaga waking ngawiwirang karaga waking bokapa. Bokapa. Jeung deui sampean deui sarwane lamun kitu nya carana sarwane bokapa nyata datang teh ka urang nagara eling-eling di nagara mah lamun rek ngilari Pinutri loba nu ginding lamun rek ngilari pepenjang loba nu gandang rek ngilari nu sugih dunya bana barang loba di nagara mah loba bener nutri raga waking temilari pinutri ginding terek milari pepenjang gandang terek milari nusugi dunya bana barang. Nudi larinya tanalu kerai benang di bawah paheyek-heyek lengan paeyang-eyang tangan. Kacainya tanaku jadi selebih kadaratku jadi selebah. Aduh lamun kitunya carana ulah samatkan niaya sanajan raga waking pengawakan istri. Ya di podaran sampean mau teh di podaran bro. Memang jeung raga waking tandinganana. Memang jeung raga waking layanan nyatana sampean po nyatana pin nutri sakabara. Atuh eta pin nutri belangi larang belangi wangi. Mangsa narita nyatana atuh. Bakal merangan api Ratu Bungsu Kalana Jaya tuang pinutra Rama Pangeran Sunan Panggung. Dan mangsa narita sejadi tubruk punduk na sejadi cangkeweng cangkeng na sejadi nyata nari candak tak tak na nanging ngatu dapogo iya nyata Ratu Bungsu Kalana Jaya busuk na terhing madu remesing kesuma ganti sukma kandangnya dewa. Nah ayeuna nyatana di perangan ku pinutri eta pinutri nyatana anu kolot nyatana sejarek nga nyandak pigelang leungeun anu katuhu. Anu ngora nyatana seja nyandak pigelang leungeun anu kenca. Sejarek di alu nyatana sejarek di bebet-bebetkeun sejarek di balang-balangkeun. Bener. Tapi nyatana atuh eta pinutri sanajan nyatana teneng ludeng sanajan nyatana tandang ka medan perang. Sanajan sakti dapugu nyatana pangawakan istri. Sanajan tandang ka medan perang dapugu nyatana lain lanang. Bener. Mangsa narita itu eta nyatana pinutri sakembaran diaduk kumbangkeun terus dibalangkeun ka wangawang. Sampai ngalakonan liang irung mamaungan celina sora sondari saking tarik nu malangkeunana tarik nu dibalangkeunana. Eta pinutri ngalayang diawang-awang ka balangkeun nyatana atuh ieu ku Ratu Bungsu Kalana Jaya. Ber. Tuang pinutra Rama Pangeran Sunan Panggung eta pinutri tengah layang diawang-awang bakar agrag nate kali gane harana palalalalalalalala jeung ari ragrag nate awang-awang teh kali gane dungkap kana buruan karaton kakana. Bener. Jenenganana atuh ieu Mas Ria lan Ratu Haji Kalana Sakti kitu kayanana. Ayeuna tuna lampana nyatana atuh eta si Bungsu Kalayan Kalana Jaya anu aya di leuweung petapan Paseban Rumeng. Hey. Urang nyaturkeun pinutri nu ragrag ti awang-awang nu aya dina buruan karaton kakana. Nah, kaligane pating jararit maratang langit pating kociak maratang jagat tulung bantu Sunan Amutulaksana Sunan Ramanya Inji. Urang rek kumaha teman reka pandaya nanya inji duh. Geuning ieu urang kabalangkeun, urang kawiwirang nanya inji coba rek kumaha reka pandaya nanya inji. Andeuh teteh kieu, teteh. Da bonggan si teteh saleresna mah ayeuna urang kieu cuang atur busuk wawadulan ka si kakak. Nah. Cuang atur busuk wawadulan na teh kieu sebab ieu urang teh nyatana kawibirangan nyatana kieu teteh. Ke kumaha coba sepak terjangna si kakak nu jadi sadulur agawaking sakoloteun kitu cak teteh. Bener. Atuh eta pinutri nyatana ayeuna kali gade pating jererik maratang langit pating kociak maratang jagat. Sejarek ngalakonan atur busuk wawadulan kali gade eta pinutri teh duh kaulanun kakak. Kakak, amit raga waking ngadi gelis pakanya keneun si kakaknya kakak. Ungkapkan pangkonan si kakaknya kakak, duh, raga waking nyatana. Adi gelis pakanya keneun si kakaknya kakak dungkap, pangkonan si kakak. Waduh, adi mo. Guys. Aya naon, adi mas? Ieu si adipati jererit pating kocak aya naon bageur ha? Aya naon? Aya naon kitu aya naon? Aduh kakak. Sarebu ampun, 2000 ampun katilu manuhun bae kakak ieu raga waking teh keur ngalakonan gaduh panyawatnya kakak. Bener. Panyawat naon adi Mas? Hah? Panyawat naon? Kakak ieu raga waking teh gaduh panyawat dina pendaharan ca kakak. Tibeuteungna gendengna teu kira-kira meunangna 3 gedug-gedug deui gedug deui ca kakak. Jadi si adi gaduh panyawat dina pedaran ti beuteung neg-neg dan teu kira-kira meunang na 3 gedug adi Mas. Naon sababna naon lantaranan ari Mas? Duka ta kakak duka eta mah asal tarima si kakak nu jadi sadulur sakoloteun raga waking kakak. Adi Mas. Meureun si kakak teh nu disebut tarima teh meureun kudu aya asal muasalna. Asalna kitu kudu as aya nyatana lantaranana. Kudu aya awitna di Mas. Cenah si kakak naon ngaran-ngaran jadi sadulur sakola teh jan kudu lamun naon ngaranna teh aya rasa tanggung jawab da tanggung jawab da tanggung jawab mah di Mas. Antunya kakak kieu. Raga waking mana bisa nanti beteng deg teh kakak ulahan teu. Raga waking teh kakak yeuh, apan dicalikeun ku si kakak teh di petapan. Bener adi Mas, bener. Ari raga waking teh gagaduhan sadulur pupulungan jenenganna si bungsu kaulah kakak. Ngan bae si bungsu teh kuraga waking teh ditempatkeun teh tu di leuweung petapan paseban rombeng diingu nyatana di piwarang ingu keningon-ningon. Bener. Nanging kieu kakak ye. Raga waking teh nyatana malawas makulawas. Bener. Ari raga waking ti petapan teh cageugeuy mah nyatana rek mariksakeun ka leuweung petapan paseban rombeng. Erek ngadungkapan si bungsu cakaka. Erek mariksa keningon-ningon naha atu barang raga waking kaluar ti petapan teh kakak. Kerlumaku kerlumampah kaditu jauh kadie jauh. Bener. Kaligane nyatana gok jeung lalaki deungeun-deungeun. Tah eta. Eta lalaki deungeun-deungeun teh cakaka karaga waking teh ari jauh ngabrag-brag lulumpatan. Bener. Ari geus deket teh karaga waking kakak eta lalaki deungeun-deungeun teh kaligane ngaweul beuheung. Bener. Nyomot susu nyium pipi ngegel bibir ca kakak. Tah ku ayana raga waking ti beuteung neg-negna teh kira-kira meunangna 3 gedug-gedug deui gedug-gedug teh kitu ca kakak. Duh, eta masal tarima si kakak nu jadi sadulur raga waking nu sakoloteunnya kakak. Wah. Adi Mas. Dedeh bager dedeh. Jadi si Adi mana bisa nanti beteng neg deng deg deg kira-kira menang nanti lulikur gedug teh nyatana lantaran papa naon papanggi jeung hiji lalaki kitu di mah. Nger. Leres kakak. Papanggi teh di leuwang-leuwang kan itu jauh kan dia jauh. Leres pisan kakak. Jadi eta lalaki deungeun-deungeun ari jauh nyatana lulumpatan udah ga si Adi kitu. Leres kakak. Ari geus deukeut. Ari geus deukeut teh nyium pipi ngegel bibir nyomot susu karaga waking teh cak kakak. Adi Mas. Yeuh, ari ceuk si kakak mah jamak. Jamak kitu. Wajar naon sababna lalaki-lalaki deungeun-deungeun si Adi nyatana atuh jalma lengoh papanggih cenah jeung lalaki deungeun-deungeun ka ditu jauh ka dieu jauh jamak eta mah wajar kitu wajar jamak sebab si Adi jalma lengoh. Benar. Ari nu jadi awewe kudu landung aisanana. Ya. Kudu lega sagarana. Kudu bisa nyatana lindek-lindek japati tak kitu. Bening. Akeun bae. Ari kitu mah ceuk si kakak mah jamak wajar. sebab si Adi jalma lengoh lalaki-lalaki deungeun-deungeun kitu. Aduh kakak, raga waking mah moal benang dijamak-jamak, moal benang diwajar-wajar be kakak. Raga waking mah teu tarima jamak, Adimas jamak. Wajar, jamak-jamak. Cek si kakak jamak-jamak, cek si kakak wajar-wajar. Nah eta kudu nyatana ngadenge omongan si kakak. Benar. Ya gitu. Kakak, aya naon Adimas? Jadi si kakak teh bener rek kieu jamak be kakak. Bener Adimas jamak wajar. Kakak yo, lamun si kakak rek kieu jamak be karaga waking mah kakak. Si kakak teh nganggo ikat di raga waking ka dieukeun. Nganggo sinjang di raga waking ka dieukeun, nganggo acuk di raga waking ka dieukeun. Si kakak geura bubudak di leuwang-leuweung sapertikeun budak angon kakak. Benar. Dabungan kieu jamak bae karaga waking kakak duh. Lamun si kakak rek kieu jamak bae kieu wajar bae kakak. Si kakak teh kumis capang sangga dulang dada lebar. Gede ge teh aya kapake nanya tanah mah kakak. Si kakak teh luhur panggu jag-jag peryoga oge kuraga waking mah. Benang dirimbageun kana kayu. Benar. Ari kayu teh kayu leuweung. Ari kayu leuweung teh kayu dander ngaranna. Sanajan luhur panggu jag-jag peryoga oge gede teh aya kapake na kakak. Sebabna ari kayu dander teh lamun dijin lisung ngambul. Lamun di jentihang medang. Benar. Gitu kaulanun kakak. Jadi si kakak teh gede geta ya kapake na kakak. Kuraga waking lamun rek kijamak kiwajar bae. Dirimbakeun kana sato teh mah sato gede teh cak-cak bale. Nyatana toke ngaranna kakak. Yo ari sato kewan cak-cak gede sababale teh sanajana gede geta ya kapake na kakak. Adimas, eta si Adi nyatana jajablak, si Adi nyocot, si Adi babacot. Ngahina ngahampas kanu jadi dawu kula ngajar. Eta si Adi mana bisa model gitu tanda rupana nyatana jajablak kanu jadi kolot model gitu tanda rupana boga musuh sabar keti. Boga musuh sabar batalion. Kuat ngahina ngahampas yang tanah kanu jadi dawu. Benar. Aduh kakak. Ari musuh si kakak teh deuk kaboro-boro kompi-kompian kaboro-boro batalion dionan kakak. Enggak musuh si kakak teh ngan setepak sakaro kepal karo sandang jeung panganggona pilakadar eta si Adi. Pilakadar boga musuh sakitu nyatana sampai kalakon dipake ngarung senjatana atuh ngahina ngahampas kanu jadi dawu. Di mana ya narima? Kakak. Ayana teh tuh di leuweung petapan Paseban Romeng dagoan ku si Adi. Si kakak nyatana bakal merangan eta nu jadi musuh. Nu aya di leuweung petapan Paseban Romeng. Mangga kakak mangga duh. Dabongan sakawitna si kakak nyatana. Karaga waking kijamak bae kakak. Benar. Kakak atunya mangga lamun rek musuh cuan ka sandung lamun rek perang cuan ka sangsang mangka inget ka digelis pakaya geuneun si kakak daguan ku si Adi. Atuh eta nyatana ponggawa sapasang Mas Rialan Ratu Haji Kalana Sakti. Di nagara Pakdungduman nyatana ayeuna bakal ngabrag-brag lulumpatan ka leuweung petapan Paseban Romeng. Benar. Eta jenenganna ponggawa barang datangna ka leuweung petapan Paseban Romeng. Kali gane bluk ngadungkuk blak nangkarak. Sang kilang katiga ngerak tapak tak nyelepok sagede samak. Kuta luhur digambul, kuta pendek didupak, sisiriti barang biji. Nangtang perang nyatana atu yuka leuweung petapan Paseban Romeng. Kak Ratu Bungsu Kalana Jaya jenenganana. Barang copa dengete sekarasa nyatana atu yuka Ratu Bungsu Kalana Jaya. Anu nuju nyatana calik. Dina salebeting petapan nyatana atuh eta di leuweung petapan Paseban Romeng. Benar. Kaligana Ratu Bungsu Kalana Jaya nyatana da puguh busukna tering madu remesing kesumagan ti sukma kandange dewa. Anu nangtang perang teh nyatana atuh urang nagara Pakdungduman. Sukalanda Jaya kaligane atunya tanda tandang ka medan perang. Sampai ngalakonan kaligane dar perang galungan. Sampai ngalakonan dar perang galungan cili ciwi cili purili cili sepak cili dupak cili jenggu jenggu gundul cili sepak jenggu buta. Kalau mau tebenang-benang atau eta nyata na penggawa sapasang Mas Rialan Ratu Haji Kalana Sakti. Benar. Malah nyata na merangan Ratu Bungsu Kalana Jaya. Atau iya nyata na sejadi tampiling gapi. Sejadi cabok rangkap. Sejadi sepak didupa kaligane kolean ganjerang. Tanya tanah penggawa keringalakunan perang galungan. Sili cili cili purili cili sepak cili dupak cili jemu jengu gundul cili sepak jengu buta. Di sepak di dupak kuleang ganjerang kuleang ganjerang kuleang ganjerang. Tut diantung antung. Nenggang tunggul ditarung keninggang catang dibentar keninggang cocok disocok keninggang pasir dibantingkan. Unti anak patin kau ceak di bebetun kau yang kejerang kau yang kejerang kau yang kejerang. Eta penggawa sapasang perang galungan ayuna nyatana sampai kalakon kacangking bitisna ayuna sampai kalakon nyatana kacang keweng cangkeng. Eta penggawa sapasang di bebetun saparontosna di bebetun dibalangkan kawang-awang kaligane kau yang kejerang kau yang kejerang. Eta penggawa dibalangkeun ka wangawang teh kaligane nyatana atuh bakal nabrak tangkal picung. Eta tangkal picung nyatana nu katabrak. Atuh eta kuraga pangawakanana nyatana Mas Rialan Ratu Haji Kalana Sakti. Bener. Tangkal picung nyatana katabrak atuh ieu nyatana sampe ngalakonan pugur. Mana dingin pinasti anyar pinanggi aya kocap desa picung pugur. Ina sasakala nyatana kababu kata napi katabrak nyatana kupung gawa sapasang Mas Rialan Ratu Haji Kalana Sakti. Ayina eta nyatana punggawa nu kabalangkeun kawang-awang nabrak tangkal picung sampai pugur. Saparantos nabrak tangkal picung sampai pugur ayina kaligane bluk ragrag. Eta dua penggawa teh patinggara ruung patinggara. Penggawa sapasang Mas Rialan Ratu Haji Kalana Sakti. Ayeuna nyatana sampe ngalakonan tinggara ruung tinggara. Benar. Kalah perang atuh eta nyatana tembalanana Ratu Haji. Waduh. Tubat. Adimas, Adimas coba ya orang rekumar teman reka pendayan. Ya orang nyatana kawiwirangan kunu jadi sadulur. Orang kalah perang nyatana ya orang rekumar reka pendayan. Oh kakak. Raka ayina nyatana raka ulah leutik hate. Orang ayina nyatana kalah perang. Jeung teu nimbang nyatana laporan ka di dewek urang bakal kawiwirangan. Ayina leuwih hade urang cuang minang saraya. Urang cuang minang saraya keur merangan nyatana atuh eta nu jadi musuh nu aya di leuweung patapan Prasebang Romeu. Urang nyatana minang saraya tuh ka sorok Pandanjarang ka kuda kalang panggung larang. Atuh eta nyatana punggawa nyatana sejaboga karep nyatana rek ngalakonan minang saraya ka sorok Pandanjarang. Bener. Punggawa teh kaligane tembalanana Ratu Haji Kalana Sakti. Adimas, ayin nanya tanah lamun urang rek minang saraya. Ayin nanya tanah atu yeker ongkos peperangan anak rek tina naon. Waduh kakak, kakak. Urang ulah selempang ulah riwan. Urang dujam pada barang teboga. Ker ongkos peperangan nyatana ka minang sarayaan. Urang boga sadulur nyatana sadua-dua. Anu gelis belangi larang nu gelis belangi wangi. Lamun nyatana eta pinang sarayaan menangkan musuh isuk cuang kawin kenjeng adi dewek sore. Di mana menangkan musuh sore cuang kawin kenjeng adi dewek isuk. Aduh lamun kitunya carana meureun beakeun sadulur pidoli kakak. Pidoli nu penting menangkan musuh. Eta nyatana dua penggawa atuhina kali gane brabat bribit brabai. Undurnya tanah tuh tadi. Nagara Pak Dunggu mantas ngalakonan perang galungan. Benar. Ayeuna bakal minang saraya. Kasolok pandan canang kakuda kalang panggung larang. Atu etati kuda kalang panggung larang nyatana pinang nyatana tuh. Nungkap naka solok pandan carang teh nyatana kana kuda kalang panggung larang. Kuda kalang panggung larang nu di pinang saraya teh kali gane nyatana minang saraya deui. Atu ye nyatana ka ujung balang. Eta sampe ngalakonan minang saraya deui ti solok pandan carang nyatana. Dan atu ye ka kuda mendapat sari menak balangbangan. Ari kuda mendapat sari menak balangbangan boga ingon-ingon nyatana buta kalajangga setan ider buana. Lamun barang dahar nyatana atu sepna 14 kejuan. Lamun nyatana barang dahar gegetuk palu ruru jakampak lolongge kore. Eta kuda mendapat sari menak balangbangan. Raga pangawakanana lamun sila pangpang pinusaroang. Lamun ngajonggolok ti batara golongan paresa caeng. Barang daharna gegetuk palu ruruja kampak lolongge koren. Lamun nginum cai sakendi seseut cebeuhayang kene. Katingkahan raga pangawakanana lamun bulu irung jiga jarum. Lamun bulu tak-tak jiga tumbak. Lamun bulu bitis jiga keris. Nyatana cung-curungan pesora jatumpang. Bulu dada jiga jarak. Eta yeuna dipinang saraya. Kudua ponggawa. Umas rialan ratu haji kalana sakti. Benar. Atu eta ponggawa. Nyatana kuda kalang panggung larang kalayan kuda mendapat sari ponggawa sapasang. Anu dipinang saraya. Ayeuna nyatana gancangna carita bakal ngalakonan atu eta. Undur nanti solok pandan carang. Bakal nyaosan atu eta nyatana ka ponggawa sapasang Mas Rialan Ratu Haji. Benar. Nyatana nyaosan atu pinang sarayaan. Paligane der perang galungan teu dicarita lakuna teu dicarita lampahna. Nyatana ngalakonan perang galungan pilih bobot pilih tanding silih sepak silih dupak silih jenggut jenggut gundul silih sepak jenggut butan. Eta menak balangbangan kuda kalang panggung larang kalayan kuda mendapat sari. Ayeuna nyatana merangan atu eta ratu bungsu Kalana Jaya alias Jalma Kasep nu aya di leuweung petapan Pasepan. Bener dayeuh oyag nagara eta Jalma Kasep ayeuna di perangan. Dua ponggawa sapasang pinang sarayaan. Perang galungan sampai ngalakonan nyatana beak poe, beak minggu, beak bulan datang tahun. Sili bebetkan, sili bantingkan, sili sepak, sili dupak, sili ciwit, sili purilit. Sili tonjok, sili bekok nyatana eta perang galungan. Eta di nagara Pagdungduman nyatana dibalang-balangkan. Besok pagi jaga baring sampai nyatana dungkap atunya kamungkal kareta. Anukur ngalakonan perang galungan nyatana atu eta mapai-mapai leuweung aheng mapai-mapai lebak sangat. Benar. Nyatana atu tatangkalan nuka sepak nungka dupak nyatana pating borobot nyatana pating gerebruk nyatana lantaran rarubuhan. Ayeuna eta jenenganana Ratu Bungsu Kalana Jaya alias atanapi nyatana rejeng ponggawa sapasang. Anu keur ngalakonan perang galungan pilih bobot pilih tanding. Aya nyatana sampe dungkap kamungkal kareta nanging sanu ningali tinu tebi sanu nyawang tinu anggan. Jenenganana para dewa ningali nyatana atuh eta tuang pinutra nu keur ngalakonan perang galungan karigana tembalanana para dewa. Waduh anaking papalakaset. Ayeuna sampean nyatana keur ngalakonan perang galungan. Pilih bobot, pilih tanding nyatana silih sepak silih dupak be moal ayak nyatana tungtungna. Lamun nyatana perang galungan terus-terusan moal ayak tungtungna moal ayak monyet hideungna. Mana ayeuna ulah tarima payah tarima wayah anaking papala kasep. Ratu Bungsu Karanajaya ayeuna ye Eyang para dewa morek antep nyatana bakal dipupul bayu anaking. Bener. Eta nyatana Ratu Bungsu Karanajaya alias Jalma Kasep. Bener. Kali gane dipupul bayu nanya tanah yeko Eyang para dewa di sawarga manik lokan. Kali gane lesu temoga bayu lupa temoga panaga. Lele satu langsan di kerengala konan perang galungan. Etanya tanah Ratu Bungsu Karanajaya alias Jalma Kasep. Katingalinya tanah kudu jadi musuh ngalumpuruk temoga bayu nyatana lupa temoga panaga. Benar. Tempalan anak kuda kalang panggung larang kalayan menak balang bangen. Hihihi wahala kadalahi atu ye nyatana nudah jadi musuh sampai ngalakunan kapidara. Wah modar sampe wahala kadalah wah. Eta Ratu Bungsu Karanajaya alias Jalma Kasep ayeuna ngalakonan kapidara. Lantaran leles satulang sandi lesu teboga bayu lupa teboga panaga dipupul bayu ku para dewa. Benar. Ayeuna eta Ratu Bungsu Karanajaya kaligane dicangking bitisna dicangkeweng cangkengna dicandak tak takna ku. Udah kalang panggung larang kalayan menak balangbangan pinang sarayaan. Eta Ratu Bungsu Karanajaya alias Jalma Kasep bakal dibalangkeun ka awang-awang. Bakal rag-ragna dina tanggul genggong Ciaur. Dina tanggul genggong Ciaur. Eta barang nunggapna kana tanggul genggong Ciaur. Eta genggong di Cihaur lamun nyatana genggong pang jero-jero na genggong. Benar. Tapi eta di menak balangbangan manyatana tebuni kingkiongan kingkiongan acancek paribasana. Ratu Bungsu Karanajaya alias Jalma Kasep. Ayeuna geus aya dina tenggol nyatana dina tanggul genggong Cihaur. Sampai ngalakonan diangkat deui dibebaskeun kana genggong Cihaur. Eta Jalma Kasep alias Ratu Bungsu Karanajaya nyatana ayeuna dibebaskeun kana genggong Cihaur nyatana ku dua penggawa jenenganana atuh eta kudang kalang nyatana kuda kalang panggung larang kalayan nyatana atuh ieu kuda mendapasari. Mangsa narita barang ningali nyatana nu jadi musuh nyatana atuh ngap-ngap nyatana dibebas dina genggong Cihaur. Nyatana raga pangawakanana membas dina genggong Cihaur watas beung kaluhur kenyatana masih tembong. Eta nyatana menak balangbangan kuda mendapasari. Kali gane nyatana atuh ieu cumeluk. Kana ingon-ingona jenenganana buta kala setan ider buana. Tabuta kala setan ider buana nyatana letah ngambai leuwih ti nyatana sagede atuh letah ngambai na sagede samak. Kitu kayanana nyatana ayeuna saparantosna nyatana nyampak atuh eta buta kala jaga setan ider buana. Anu letah ngambai na sagede samak. Kali gane atuh ieu Jalma Kasep alias Ratu Bungsu Karanajaya. Diangkat ku dua penggawa. Kuda kalang panggung larang. Kalayanya tanah kuda mendapasari. Bakal diparagben karena buteng-buta kalah. Jangan setan di darbu anak kali gana. Larak! Jeblus. Jeblus nyata ratu etan jenengan anak. Ratu Bungsu Karanajaya diparagben karena buteng-buta kalah. Jangan setan di darbu anak. Benar. eta nyatana. Jalma kasep alias kalana jaya nyatana tadi kemah-kemah acan diterai bule danang. Nangin nyatana teta. Ratu bungsu kalana jaya nu diparapkeun karena beuteung buta kalajangka setan di darbuana. Aya dina jero beuteung buta kalajangka setan di darbuana lain cenah masing pati lain cenah ajal perlaya. Bener. Kalikade nyatana ngawatek pangawasa ngawatek pangabisa kalikade kebiar nyatana atuh ieu payung kancana. Mayungan jenenganana atuh eta Ratu bungsu kalana jaya alias Jalma Kasep. Bener. Beteng buta kalah jangka setan di darbuana sampai ngelakonan dileleduk dilelebeg dilelejeg nyatana tuh yuk ratu kembang panjarik nyatana tuh yuk kujenangan anak ratu bungsu kalana jaya alias Jalma Kasep atu eta buta kalah jangka setan di darbuana sampai ngelakonan galayaran galapakan nyatana sampai ngelakonan nyatana kurban tumiba ing lemah lantaran jeroanan nyatana burak rantak lebur ancur nyatana dilelebeg atuh ieu ratu bungsu kalana jaya alias Jalma Kasep. Bener. Saparantos buta kalajangka setan di darbuana ngemasing pati ajal perlaya ayeuna atuh ratu bungsu kalana jaya alias Jalma Kasep anu aya dina beuteung buta kalajangka setan di darbuana bingung anu temangi tungtung mana susanu taya sudana rek kaluar tina bahamna bisa disebut pangutahan buta kalajangka. Rek kaluar tina liang cerina bisa disebut maduna buta kalajangka. Rek kaluar tina liang ciki bisa disebutkan kecikiin buta kalajangka. Benar. Rek kaluar tina najis pon gitu deh bisa kaluar nyata latina najis na buta kalajangka. Atui ratu bungsu kalana jaya alias Jalma Kasep. Kali ganeng ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa. Kali gane atu ye tapnya naon tapnya da. Nyatana peso patin waya dina gua garbana. Atu ye nyatana. Buta kalajangka setan ider buana. Bakal disodet iga wakasan anak kali gane. Larak biar. Eta nyatana buta kalajangka setan ider buana disodet iga wakasan anak. Ratu bungsu kalana jaya bakal kaluar tina beuteung buta kalajangka setan di darbuana. Bener. Kaluarna teh kaligana larak biar. Saparantosna kaluar tina beuteung buta kalajangka setan di darbuana kaligade berabat berabit berabai. Nyatan atuh yeung ngejat ka awang-awang. Jat kawang-awang nyatana pilalakuna dina pucuking angin. Eta Jalma Kasep alias Ratu Bungsu Kalana Jaya. Hey. Sejabakal tumindak kasawarga manik loka. Yeah. Kana pangkonan eyang para dewa. Kalikade atuh eta Ratu Bungsu Kalana Jaya. Undurna telar sang ratu barabat mah ayeuna sang ratu miang angkat tangan ngalumbayang lalaki mah ayeuna di kolong langit. Lalaki di kolong langit, lalanang mah, lalanang di kolong jaga. Mudah-mudah panutannya, mudah-mudah gabuana. Dagu-dagu gabuana sakedeung mah guru dagatan. Sakedeung guru dagatan. Yeah. segera mah segera berang. Mahareka mana atuh lamun geus berang? Segera mana segera berang geus berang mah. Geus berang ke kancaran. Nah aku tebih teuing atuhnya. Segera mah geuningan segera benang geus benang mah teu panasaran mun mandi mah mun mandi ka desa buna mandi ke desa buna digosok mah masih walatra mun terjadi geni dekan jenang mata gering dasar lawasna jauh-jauh ngalawi batu merang da merang bae jauh-jauh da neang abdi batu erang kamana mah kamananya liar payung tasakieu mah sakieu panas poena kamana mah abdi teh da nyiar tulung tasakieu mah panas hatena cipulang cipang ayaman cimanuk mah mari gidei rek mulang mah gedingan kama malangan tepang deui sereng-sereng mun mangkat tele hey. Sereng-sereng mun mangkat tere hey. Ya bansang ulale hey. La sajongjong ayana mun saeroyan sajongjongan mun saeroyan sakeundeung mah urudak datang petanyatana Ratu Bungsu Kalana Jaya alias Jalma Kasep medal tina beteng buta kalajang ka setan ider buana ayeuna tumindak ka sawarga maning loka dasar busukna tereng madur mesing ka sumagan ti sukma kandange dewa ayeuna kaligana dungkapna ka sawarga maning loka nyatana atuh eta Ratu Bungsu Kalana Jaya alias Jalma Kasep kaligana cumuluk tinu jauh cumala banggeun wangga tempalanna Ratu Bungsu eyang amit eyang ieu putra panjenengan bakal dengan dungkapan kana pangkonan eyang kaula nu barang cop kadenge tes karasa nyata na atu iya ku para dewati sawarga manik loka. Lalalala. Haligane yuk para dewa imut ngagelen yuk kadung kapan atu iya ratu bungsu kalana jaya. Benar. Alias jalma kasir. Parantos imut ngagelenyu kali gane poknya tanah sasauran. Lalalala. Tembalan anak eyang para dewa waduh. Anaking papala kase. Sumangga calik jeng eyang sapang lampitan gurudag calik. Iratu bungsu kalana jaya. Saparantos na calik eta ratu bungsu kalana jaya nyatana dina pangkonan eyang para dewa tembalan para dewa kali garepok nanti ulup anaking papala kase ayeuna nyatana hidap aya naon jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang marananti buana pancatengah nyatana ngadungkapan ka eyang nah nyatana enak di buana panca tengah kunaon make hanjat ka sawarga duh kaulanun eyang benduka suun salah katarima eyang putra panjenengan ti aya di buana panca tengah kaulanun benar tas ngalakonan perang galungan nyatana pilih bobot pilih tanding nyatana perang galungan beak poe beak minggu beak bulan datang tahun eyang nanging putra tearo kaya turbala kabenduka suhun salah katarima kaulanun eyang duh kerdeder panter kona yudanya tanah barang dungkap kamungkal kareta raga waking telesu teboga bayu lupa teboga panaga eyang benar nah hati yawin nyatara putra panjenengan dikumahakenya eyang duh dikumahaken kaulanun eyang barang cok pada ngetes karasak iya ku para dewa. Hehehe, itu dedeh anaking papala kaset. Sanya tanah eyang tending ngaliti sawarga manik lokanya tanah hidup ker ngalakunan perang galungan beak poe beak minggu datang bulannya tanah ganti tahun. Benar. Hidup dadar panter kona yuda yeh anaking papala kasep. Lamun terus-terusan perang galungan mual ayah nyata na tutug na mual ayah mual nyat hidung na. Kahiji mual tutug jadi ratu. Kaita. Kadua mual cacap jadi raja lamun terus-terusan perang galungan anaking. Cena ayena lamun masih panasaran panas baran. Menyatana perang galungan di nagara buana panca tengah jung anak inggera tumurun dari kasa nyatana ke buana panca tengah ku eyang di jurung laku ku eyang nyatana di umbara karang benar aduh kaulanun eyang duh teing naon pingaranun anak kaulanun naon pingaranun anak lamun putra panjenengan nyatana mulang dari ke buana panca tengah lantaran tos under dayo yang nagara putra teh nyatana tos jantan pancundang putra teh parantos diparapkeun kana beuteung buta kalajang ka setan di darbu anak kitu kaulanun aya kitu sanyatana aya dedeh anaking dedeh jadi hidup nyatana moal tumuruh de ka buana panca tengah aduh kaulanun eyang upamina kawidian ku kersa jeng eyang sakawit nama putra teh hoyong nyatana atu ngabalas nyatana yang malas pati benar hayang mulangkeun ka nyeri ka perih nyatana ka urang nagara pagrung duman kaulan dedeh anaki jadi rekumar ka penayana eyang putra panjenengan turun deui nyatana purun turun deui ka buana panca tengah tapi putra teh nuhunkeun disalinkeun sifat nuhunkeun disalinkeun jenengan kaulanu menta dilebur sakalencur jadi banyu menta diburak sakaracak jadi minyak benar menta disalinkeun sifat salinkeun rupa kaulanun eyang eta eyang para dewa Di sawarga manik loka barang ngadangunya tanah tuang pinutrana menta dilebur sakelancur jadi banyu sakaracak jadi minyak. Menta disalinkan si pacalinkan rupa kali gane nyatana. Atu iya pamentana nyatana diijabah sapan aja. Benar. Jenengan anak ratu bungsu kalana jaya alias Jalma Kasep. Ayeuna menta dilebur sakelancur jadi banyu, menta diburak sakaracak jadi minyak. Kaligana jeblus lumebet kana jimat cupu manik astagina. Yeuh. Eta jimat cupu manik astagina saparantosna dilebetan teh kaligana nyatana deui. Cupuan deui, dicupuan deui, dicupuan deui, dicupuan deui, dicupuan deui, dicupuan deui, dicupuan deui. Sampai ngalakona dicupuan lapis pimpitu. Atul lengi tanpa lebih hilang tanpa karena Ratu Bungsu Kalana Jaya kejadian anak cai ku mental putih lu menjai rengsa kembara. Ayin nanya tanah saparatosna kejadian cai ku mental putih lu menjai rengsa kembaran ditutup dari dicupuan dari dicupuan dari dicupuan dari barang dibuka ku para dewa kali kejadian anak kacang hijau sekembaran. Benar. Kacang hijau sekembaran ditutup dari dicupuan deh, dicupuan deh, dicupuan deh, dicupuan deh, dicupuan deh, dicupuan lapis pimpi tu. Ayeuna bakal dibuka kali kan yang larak biar. Eta dibuka nanti nyata nalengi tanpa lebih hilang tanpa karena kacang hijau sekemaran. Benar. Ayeuna kejadian anak tetek sa tetek lalu marun sa kali ngenya. Nalu nalu nalu. Tetek sa tetek lalemarin sakali ngenyahenya tanah yuku para dewati sawarga manik lokan. Di tempat kenyatana dina cupu manik bakal diturunkan ke buana panca tengahnya tanah aku yuku para dewa di sawarga manik lokan. Nyatana cupu manik astagina lapis pimpitu kalaya nyatana atu ye mangrupa tek-tek mangrupa tetek sa tetek lalemarin sa kali genyahan. Benar. Nyatana atu ye tetek teh jelmaan nyatana atu jenengan Ratu Bungsu Kalana Jaya nyatana Ratu Bungsu Kalana Jaya alias Jalma Kasep. Benar. Eta tetek tebak nyatana eta cupu bakal diturunkan ti sawarga manik loka. Kali kena tumurun nanti sawara gate kali kena harilak pala pala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala lala. Eta jimat cupu manik astagina lapis pimpitu anu sakawitnya nyatana ya tetek sa tetek. Ben! Ayina nyatana sampai ngelakonan. Jenenganana atu ye Ratu Bungsu Kalana Jaya nyatana nu geus salin sipat salin rupa kajadian tetek sa tetek lalembari sakali ngenyah. Benar. Aya di buana panca tengah di nagara nyatana di tempat geunana di leuhur batu panusan. Der. Dina tutugeun tampian sindang pancuran. Eta nyatana cupu manik teh kali ganela. Barabat mayeun nama geningan mah penggawa miang angkat keundeuk tangan deuk daye. Lalaki mah cenah di kolong langit lalanang mah. Lalanang di kolong jaga. Ku mama yung anana. Ku mama yung anana sangkanula. Sangkanula nakau jana. Ku mama kumanulunganana. kumanulunganana sangkan ula, sangkan ula ada kaedana. Sare gaya nama tamang katere riapkan sanggeningan mata ulalila. Sajong jongan masa heroya, sakedeng rudan datang. Ayo nama geningan sakedeng rudan datang. Yung lain rakerak lain japati ma belang jang-jang na geningan ma japati belang jang-jang na bingung lain dang ewa lain bingung lain mang ewa lain bela pati dati anggang na kincir melit dakan ucai. Nah aku masalahnya kincir melit makan ucai kondang nyampai dakan ujalan pikir melit geningan dakan utadi. Mikir melihat makanu tadi mikiran mah, mikiran anu saurang. Kumama, kumapetanu maya, kumapetanu maya kelebet mah. Kelebet ku lawan muri kumahama kumapetan waya kumapetan waya di kemes dati sari gedingan. Serek-serek mangkatere, serek-serek mangkatere, riap gancang ulalila sajong-jongan tasahe royan. Kuluntan nyata na eta cupu manik astagina lapis pimpitu turun ti sawarga manik lokan. Ger! Ayeuna ragragna nyata na tuyu kabuana panca tengah ragragna teh nyata na dina luhur batu panuusan dina tutu gentampian sindang pancuran. Benar. Ayeuna cuang tunda lampahna atuh eta pinutri nyata na nu gelis belangi larang belangi wangi kalayan atuh ponggawa jenengan anak kuda kalang panggung larang. Ger. Kalayan kuda mendapat sari Ratu Haji Kalana Sakti nyelan nyatana atuye masrian anu aya di nagara Pak Dungduman. Benar. Urang tuang catur kenyatana atuye ieu nu aya di salebeting petapan nyatana atu eta aya dua pinutri nu keur ngalakonan sasarean. Sarena menangna 7 poe 7 peting 7 paken 7 enduka 8 tanggal bulan telilir tenyaring eta pinutri sakembaran teh jenenganna nu gelis Dewi Kancana. Nah, kalaya nu gelis Dewi Kasele. Gelis Dewi Kancana nu gelis Dewi Kasilir pinutri sakembaran teh adina Mas Patih Kalang Nagara ti Dongkol Patuana. Bener. Eta pinutri pagaweanna nyatana kana tunjangan ti nuhun bae. Ari ayeuna tas ngalakonan sare teh kaliganing ka tarajang panas hareudang nu lain lumayan. Moga karep nyatana rek ngalakonan siram ka tampian sindang pancuran. Bener. Eta jenenganna pinutri nu gelis Dewi Kancana nu gelis Dewi Kasilir kaligana tembalan nu gelis Dewi Kancana. Aduh Inji, ya urang tas ngalakonan sare menangna 7 poe 7 peting 7 paken 7 wendu ka 8 tanggal bulan telilir tenyaring. Ya urang kata rajang panas hareudangnya Inji. Bener. Atuh ya urang rek kumareka pendayana kaligana cop adenge teh sakarasa ku adina teh. Aduh teteh, hayu teteh urang juang siram da pugu ieu raga waki ngoge kesang dina tonggong ku ati ngorolong sagede-gede goong. Sagede-gede goong. Gancangna carita eta pinutri nyatana bakal kaluar tina salebeting petapan nyatana Gunung Silabintana. Bener. Bakal ngalakonan siram katampian sindang pancuran. Barang kaluar di petapan breh nyatana ningali. Eta dina luhur batu panusanaya cahaya hurung ibar cahaya pantai kalangit. Yeah. Cahaya kubung-kubungan. Pinutri sakembaran kaligade brabat, bribit, brabai. Lumpat sakalumpat-lumpatnya tanah ngudag-ngudag atu eta. Jenenganana pinutri lumpat sakalumpat lampet atu eta di petapan Gunung Silabintana. Ngudagnya tanah karena tampian sindang pancuran. Kaligane lebet lawang, manjing lawang, sakedeng gerudak datang. Marang datang na eta pinutri nyatana katampian sindang pancuran ngabrak-brak lulumpatan usakawit narek ngalakoran siram. Benar. Ayeuna barang ningali atu eta nyatana mangrupa cupu. Anu cahaya urung ibarat cahaya pantai galangit. Eta cupu teh sampe ngalakonan ditubruk nyatana kunu gelis Dewi Kancana. Ditubruk kunu gelis Dewi Kasilir, ditubruk ku tetehna, ditubruk ku adina, ditewak ku tetehna, ditewak ku adina. Sampe ngalakonan diparebutkeun eta cupu manik di nalur batu panuosan. Kemarin ayeuna nanya tanah marebutkeun eta cupu tembalanna nu geulis blengi nyatana nu geulis Dewi Kasilir. Duh teteh beunang kuraga waking nya teteh beunang kuraga waking teu Inji beunang ku si teteh. Beunang kuraga waking cak teteh beunang ku si teteh Inji tah. Aya dina dampal penangan si teteh. Aya dina dampal panangan raga waking cak teteh. Ya, ayo nama kia cak Inji, Dewi Kasilir ya. Ya, gening mangrupa cupu nyatana. Benangku si tetehnya, benangku si Inji. Benangku si Injinya, benangku si teteh. Sebab si teteh rejeng si Inji ternyatana sasarangan. Benar. Ayo nama ya tekudu parebut. Benangku si tetehnya gitu kena benangku si Inji. Benangku si Injinya gitu kena benangku si teteh. Ayo nama orang cuang buka lewih hadir nyatana naon ija jenis dina jerona. Gancangna carita eta cupu manik bakal dibuka barang dibuka teh kaligana larak biar kebiar cupu manik dibuka kaligana nyatana ngago nyatana atuh ieu aya hiji benda atanapi nyatana aya hiji tetek tetek satetek lalemarin sakali ngeunyaheun atuh eta Dewi Kancana nyatana atuh adina Mas Patih Kalang Nagara ningali tetek satetek lalemarin sakali ngeunyaheun kata raja nguruy luar biasa. Bener. Lantaran eta tetek teh nyatana kakawasan dewa ti sawarga manik loka. Eta teteh kali gane nyata narek di dahar kunu gelis dewi kancana ari kunu gelis dewi kasilir teh. Aduh teteh ulah. Ulah gitu ulah. Ulah poman teteh, ulah di dahar teteh. Ulah teteh poma ulah. Buah-buah ieu teh eueuh-eueuh deungeun, buah-buah ieu teh baruang deungeun sebab nya tanah dina lebet cupu aya tetek teteh. Bener. Eta nya tanah dewi kancana di papatahan kunu geulis leuwih ka silir. Nanging eta dewi kancana teu tiasa ditahan, teu tiasa ditolak. Nyatana eta tetek terus bakal didahar. Tapi ku adina nyatana dirawengan bae, ku adina nyatana dihalang-halang bae. Para dewa teh sawarga manik lokan. Barang ningali tetek nyatana teu deukeun ka dahar, kaligane nyatana nyipta dua sifat sato. Bener. Atu ieu nyatana sakadang monyet, kalayan sakadang lutung. Bakal tumurun nyatana ka buana paca tengah kaligane larak cilik. Eta ciptaan dua sifat sato kewan. Ayeuna nyatana atuh ieu ngalakonan pasiapa jogregan nuluncatan dina luhur kakayuan di tampian sindang pancuran. Dua sifat sato kewan ngagoda ka pinutri norek ngadahar teteh. Kaligane pasiapa jogregan tembalan anak eta dua sifat sato kewan teh kaligane. Dua sifat sato kewan nyatana atuh ieu ngalakonan nuluncatan dina luhur kakayuan. Ngagoda ka pinutri barang eta dewi kasilir nyatana nuju ningali dua sifat sato kewan nu keur ngalakonan pasiapa jogregan. Aya dina luhur tampian sindang pancuran. Dewi kancana anu nyepang tetek. Tetatapa sini deui. Atuh eta tetek didahar kaligane kreweus. Teu dikemah-kemah acan diteureuy buleudanana. Bener. Ayeuna eta pinutri nyatana barang tas ngadar tetek satetek lalemarin sakali ngeunyaheun. Dua sifat sato kewan kaligane kelepat hilang tanpa karana. Cupu manik astagina lapis pingpito kaligane kelepat hilang tanpa karana. Leungit ku angin ilang ku kumbang barang jeung dua sifat sato kewan. Jenenganana nyatana pinutri nu geulis dewi kancana tas ngadar tetek satetek lalemarin sakali ngeunyaheun. Ari adina teh nu geulis dewi kasilir deuh nya teteh. Ari tetek dikamanakeun nya teteh eueuh ngitu dipijeun ku si teteh tutututututututu dipijeun kan tuku si teteh dipijeun. Ulah bohong teteh ulah bohong henteu cak inje nya dipijeun ku si teteh tuka ditu dipijeun. Teteh eta teh nyatana mah anu barang tangtu eueuh-eueuh deungeun anu tangtu baruang deungeun cak teteh. Bener. Pomarongpoma teteh. Yeuh ayeuna mah kieu cak inji ulah loba catur ulah loba carita sebab teteh ku si teteh dipiceun tutututututu ka ditu dipiceun. Padahal eta tetek mah geus didahar teh dikemah-kemah acan diteureuy buleudanana. Bener. Tembalana dina teh aduh teteh nuhun teteh lamun laras dipiceun teteh nuhun pisan naon sababna teteh. Raga waking mah terus terang bae irisi sok sieun ku bisi rempan sok sieun ku beja duh da eta teh geus barang tangtu eueuh-eueuh deungeun barang tangtu baruang deungeun sebab nyatana cupuna ge teu aya. Teu aya kitu. Tadinya tanah kerisi teteh rejeng raga waking parebut teteh-teteh kaligane aya dua sifat sato kewan pasiapa jogregan teteh. Mana raga waking mah teteh geus barang tangtu eueuh-eueuh deungeun. Eueuh-eueuh kitu eta teh. Eueuh-eueuh deungeun cak teteh. Teteh ayeuna mah urang hayu cuang mulang teteh sebab pada melan urang loba. Bener. Pada melan urang tunjangan tinu henteu acan rengse teteh hayu urang cuang mulang. Luntang nyatana. Tapi nutri nyatana ayeuna sejam mulang kapetapan gunung Silabintang. Bener. Barang dungkapna nyatana kapetapan gunung Silabintang saha nu cumeluk tinu jauh saha nu cumalabang tinu anggar. Kajabi nyatana tu ieu Maes Patih. Nyatana Maes Patih kalang nagara ti Dongkol Patuanan. Bener. Kalegane cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggar. Adimo. Hei. Waduh. Eta si Adi cak teh gatuh. Ingat Dimas kasih kakak. Bener. Padahal si kakak calik di dongkol patuanan keur ngalakonan tutunggon dukuh manggu salak rambutan mangsana di kembang awo. Si adicak tega teuing ka si kakak, ieu si kakak teh yeuh kiriman leueuteun satelegukeun bae kitu tadi mah. Bener. Waduh kabina-bina eta si Adi. Barang eta nyatana Mas Patih Kalang Nagara cumeluk ti dongkol patuanan kaligane cop kadenge teh sakarasa ku adina kudu geulis. Dewi Kancana lah Dewi Kasilir. Bener. Eta nu geulis Dewi Kancana lah nu geulis Dewi Kasilir nyatana nu sakawitar kalakonan nyatana di daramal atuh nyatana ngageuskeun tunjangan tinu. Bener. Kaligane cop kadenge teh sakarasa kudu geulis Dewi Kancana inji. Inji itu si kakak cumeluknya Inji. Itu si kakak cumeluk tinu jauh si kakak cuma labangnya tanah ti dongkol patuananya Inji. Duh. Inji ya urang rek kumareka pendayana geuning si teteh teu arah teu biari geuning kawas kieu temenya nya Inji Dewi Kasilir ta ta ta ta ta ta ta. Teteh kunaonnya teteh kunaon? Duh Inji Dewi Kasilir. Itu si kakak cumeluk cak Inji menta dikiriman tuangan menta dikiriman leuteun namung ieu ragawaki geuning bet kawas kieu teman karaosna ieu pendaran ragawakinya Inji geuning karaos kaluhur nyatana karaosna teh kaluhur ngakulusur ka handap ngakolosor duh ieu ragawaki bet geuning kieu teman karaosna Inji duh kabina-bina teuing kabina-bina kitu aduh teteh boah-boahnya teteh boah-boah. Ternyata naka kena gembar-gembor adina galayaran galapakan. Bener. Ngalakonan gaduh panyawatina pendaharan cek sauranana. Atau ternyata na Dewi Kancana tenungker ngalakonan galayaran galapakan. Duh Inji Dewi Kasilir. Jung si Inji geralu makubral si Inji geralu mampah jigera indit itu si kakak geradung kapan. Bener. Si kakak cumeluk minta dikiriman tuangan, minta dikiriman leuteun. Jung Inji gerak dungkapan bari eta gerak candak kendi mas landean gading. Gerak nyandak kendi mas landean gading gerak minta cai tumal gerak minta cai jampe kasih kakak kitu. Kanggo ragawaking cak Inji. Yeah. Sebab biar ragawaking gak dupa nyawa tina pendaran cak Inji. Andu teteh mangga, mangga, teteh. Mangga. Tanya tanah pinutri anu gelis Dewi Kancana nyatana keur ngalakonan galayaran galapakan ari adina teh nu gelis Dewi Kasilir bakal mangkat nyatana tuh ieu ka dongkol patuanan. Bener. Bakal ngiriman tuangan bakal ngiriman leuteut ka Mas Patih Kalang Nagara nu keur ngalakonan tutunggon dukuh manggu salak rambutan mangsana di kembang awo. Bener. Eta nyatana pinutri pada-pada rek mangkat teh ingkeun teuneun batan peuyeum. Ingkeun teuneun batan peuyeum teuneun dihandeuleum sieum tunda dianjuang siang teuneun geusan sampeureun. Tunda geusan alaeun paranti nyokot ninggalkeun tinggal lungna pipir lawu jalang na mana tengah hima. Ami cece saheulaan bapak, ibu, hayam beureum jago kate hayang ngeureun salahan badan tos cape. Para bapak sumangga urang antos. Atu dina ieu perjalananana atanapi dina carita Sang Dewa Lutung jilid kadua urang antos sakedap dina jilid katilu sumangga urang antos. Sang Dewa Lutung atau Jilid Katilu Tea Sumangga. Agung para luna para nuda panjang apa ngampura? Hampura sapa panjang nagaluran nucan canung tung carita nucan laksana nucan laksana. Jenengan nanapin nutri nugelis Dewi Kasilir ayeuna nyatana atuh ieu bakal ngadongkapan kakana nu aya di dongkol patuanan. Bener. Eta pinutri teh nyatana undurna ti petapan Gunung Silabintana nyandak kendi Mas Landean Gadi. Bener. Kaligane undurna nyatana ti petapan Gunung Silabintana atu dongkapna ye ka dongkol patuanan teh kaligana cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang. Amit kaula nun kaka amit. Amit kaka iraga waking datang calikeun datang rampeskeun. Nah. Iraga waking nyatana ye kaulan kakak adi gelis pakaya kenen si kakak. Waduh adi mas calik Dimas calik. Calik jeng si kakak sapang labitan adi mas. Guru dag caliknya tapi nutri nu gelis Dewi Kasilir. Kakak ya iraga waking adi gelis pakaya kenen si kakak. Kakak nyanggaken tuangan nyanggaken leeten kakak. Bener. Aduh nuhun Adi Mas nuhun. Waduh eta si Adi lamun teu dicelukan ku si kakak lamun si kakak teu gemar-gembor nyatana tega bener ka si kakak. Tega kitu. Padahal si kakak teh kudu kumaha calik nyatana atuh ieu keur ngalakonan tutunggon dukuh manggu salak rambutan mangsa di kembang awo teh ieu di dongkol patuanan. Kudu kumaha coba kanu jadi sadulur Di Mas. Bener. Tuh hampura kakak hampura. Raga waking memang rumaos laras pisan kakak rumaos pisan raga waking tanya tanah joledar atuh kasih kakak ya, Dimas dihampur aku si kakak Dimas dihampur aku. Mangke tapi ke tetehnya mana kemana Dimas? Ari tetehnya mana kemana? Aduh kaulanun kakak kaleresan pisan kakak kaleresan pisan. Benar? Ari si tetete ayunan duh keur ngalakonan galayaran galapakan kakak ngenyatana keur gaduh panyawat. Tah geuning tah panyawat naon Adi Mas? Si teteh teh duka teuingnya kakak gaduh panyawat teh dina pendaharan karaosna cenang kaluhur ngagulusur ka handap ngagolosor. Bener. Kitu kakak sering muriang-muriang kawaya cenah saurna teh cak si teteh teh kitu kaula nun kakak tah. Si Adi lamun kitunya carana tengah denge omong nu jadi dawuk, tengah denge papatah nu jadi kolot. Padahal kudu kumaha si kakak papatah kanu jadi sadulur. Ular rek cai wayah bedug di karudung sarung. Ular rek cicing dina lawang wayah bedug. Nah. Ular rek along-along dina taraja wayah bedug. Tuh. Eta si Adi nyatana tengah denge omong nu jadi dawuk lamun kitunya carana. Aduh kakak. Dapukur raga waking nunyarengan munggu emutan raga waking menyatana mata acan nyatana kakak teara model nah. Gitu teara tapi model gitu kejadian anak nyadu kaca kakak bilir raga waking lepat makakak. Ayin nama kia kakak iraga waking dungkap kana panggonan si kakak nyanggakan tuangan nyanggakan leten ka si kakak namung iraga waking te nyandakan di Mas Landean Gading. Bener? Maksudnya si Adi? Rek nuun kencai tumbal kakak rek nuun kencai jambe ka si kakaknya kakak duh kanggo si teteh. Nah. Si Adi majar mana rek menta cai tumbal rek menta cai jampe kasih kakak ya dengekin ku si Adi. Si kakak lain tukang tutulung lain tukang tutumbal lain tukang jajampe si Adi ayeuna keur boga panyawa trek hirup ne trek pae kusak Adi Mas. Eta. ngomong nanti gak ada yang ngomong jadi dawu. Aduh kakakku naon. Kakak genis si kakak cari yosan anak itu. Pidoli adimas. Pidoli. Jung rek hirup na trek paeh kusak. Si kakak lain tukang tutumba lain si kakak lain tukang jajampe. Ulah gitu kakak ulah gitu. Buruk-buruk papan jati hade goreng jenuh jadi salulur kakak tega warasna te tega gering na kakak duh. Nen? Tega gering na nyata na te tega kenapa tinya nanya kakak ulah gitu kakak. Pidoli adimas, pidoli. Rek hirup na trek payah kusak. Eta tembalan na namas patih kalang nagara. Nen? Anu aja di dongkol patuana. Barang cop kadeng etes karasa adat wantu nyatana eta di dongkol patuanan le nyatana seueur balakorawa seueur balakaula. Benar. Tembalanana balakorawa balakaula. Wadah geseh batur. Geseh batur ieu urang boga tatangga Mas Patih Kalang Nagara jenenganana. Itu adidna datang majar mane cenah menta cai tumal menta cai jampe batur. Ngomong na cendara kirup na terik baik ku sak wadah cilaka batur cilaka cilaka cilaka cilaka, cilaka, cilaka batur cilaka cilaka. Atu komo jeng nulian lamun kitunya carana komo jeng sanak tangga lamun kitunya carana jeng dulur na model kitu tanda rupana waduh geseh batur geseh. Geseh buah-buah nyata na lo base keselerna. Deduh lamun kitunya carana. Cilaka batur cilaka cilaka cilaka. Padahal nyatana urang lamun bener sareundeuk salieuk sabobot sapihanean kacai kudu jadi saleuwih ka darat kudu jadi salebak. Ular rek pagirang-girang tampian enteng cuang saling jinjing abot cuang saling pikul di dinya nyatana ayana kajembaran manusia. Di dinya nyatana ayana kasadaran manusia tapi ieu mah bet oh. Tangaran Mas Patih Kalang Nagara model kitu tanda rupana jeung nu jadi sadulur model kitu. Komo jeung nu lian. Barang cop kadeng etes karasa ku Mas Patih Kalang Nagara atu eta nu jadi sanak tangganya tanah atu pimiluun ngarujak beas. Bener? Tembalan ala Mas Patih Kalang Nagara. Tatangga pimiluun. Tatangga ki pimiluun naon? Beaan. Urusan-urusan dewek. Anu gering sadulur dewek. Anu dipentanya tanah tambah dewek. Ih, tatangga pimiluun. Ih, kabina-bina. Duh, teuing kakak. Laras pisan kaulanun kakak anu jadi sanak tangga laras pisan anu jadi balarea. Eta sebabnya tanah manusia kakak ye kudu ngalakonan sareundeuk salieuk sabobot sapihanean kacai kudu jadi saleuwih ka darat kudu jadi salebaknya tanah pageuh pakuat pakait kakak. Benar. Ayeuna kieu kakak ye ragawa keung bakal tumanya kasih kakaknya kakak saha ari si kakak nu sabenerna jeung naon kawajibanana nya kakak saha nu sabenerna jeung naon nu kawajibanana nya tanah si kakak gumelar di alam dunya. Waduh waduh waduh waduh waduh waduh Adimas kunaon geudis adi nya tanah tapi nya tanah nyarita depi ka labadinya. Kakak leres pisang kakak dabongan si kakak kitu lakuna nyatana kitu lampana kakak jeung jadi salulur tepi keun kateganya kakak. Yeuh adi Mas ulah ngungkit-ngungkit ka dinya. Si adi nyatana mawa keun di Mas lain deang gadi nyatana mah jar mane menta cai tumbal menta cai jampe ka dieu keun adi Mas. Yeuh si kakak terus terang bae. Ku si kakak rek dibere tumbal ku si kakak rek dibere jampe. Bener. Tapi jampe-jampe layaran. Jampe layaran lamun bisa ngudagna bakal kapanggih nyatana bakal atau hasil nu dimaksud. Tapi lamun teu bisa ngudagna, ieu jampe layaran bakal lumpat kana tengah lautan. Si adi sanggup adi Mas. Kakak. Mugia aya izin pangeran kakak. Mangga ragawakin. Mangga kitu mangga. nyatana atuh siap saya ga kakak mangga. Jung, adi mas, lamun gitu nyatana. Kadieu tah keun dibahas landean kan. Atuh eta mas pati kalang nagara nyatana nyandakeun di mas landean gading. Geur. Ayeuna bakal nyatana atuh ye. Mere tumbal bakal mere jampe kana kendi mas landean gading nyatana keur adina nu geulis Dewi Kancana. Bener. Tembalanana mas pati kalang nagara. Yeuh, adi mas dengekeun ku si adi. Geura tewa ku si adi, geura diudag ku si adi. Lamun teu ka udag nya ieu bakal lupat kana tengahing lautan. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Soh lengkong cimini garawangi kacili musmulus kacara caswaras kasangkan uri puri puri puri puri tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Eta nyatana nu geulis Dewi kasilir nyatana ayeuna atuh eta ngudag-ngudag nyatana jampe layaran. Bener. Anu kaluar tina bahamna nyatana mas pati kalang nagara ti dongkol patuana. Atue tapi nutri sampe ngalakonan berabat-berabit-berabai. Lompat saka lompat lampet. Udag-udag jampe layaran. Eta jampe layaran nyatana di udag-udag nyatana pinutri sampe ngalakonan ti bebeti banting ti suk-suk ti dung-dung. Udag-udag jampe layaran tepugu korolosna. Tepugu koloyongna. Ada tuan tu nyata na jampe tepuguh ngaler ngidul na iya. Lu gelis Dewi kasilirai na nyata na lulumpatan lumpat saka lumpat lampet nyata na tueta undur ti dongkol patuanan. Benar. Udag-undag jampe layaran ayina sampe dungkap deka petapan nyatana gunung Silabintana kana patempatan tetena teh kaligane duh eta pinutri teh kaligane duh teteh iraga wakin dungkap teteh kasih teteh duh ari jampe layaran parantos dungkap teteh acanya teteh kadieu kasih teteh. Benar. Eta tembalan Dewi Kasilir barang cop nyatana kadenge kunu gelis Dewi Kancana. Inji Dewi Kasilir nyatana jampe layaran nuku maha duka. Inji teu aya nyatana atuh hiriwing-hiriwing acan teu aya beja-beja na acan inji. Jenenganana nyatana nu geulis Dewi Kancana lan nu geulis Dewi Kasilir keur tingharuleng nyatana ngahuleng raga meneng ngajengkel ngaurung balung. Bener. Sebab jampe layaran tepugu ngaler ngidulna. Dewi Kancana ngalakonan galayaran galapakan sering muriang-muriang kawaya-kawaya nunggak. Bener. Ayeuna eta Mas Pati kalang nagara ti dongkol patuanan teh dipikir-pikir sangsaya kapikir dirasa-rasa sangsaya karasa. Bener. Kali gane tembalan anak mas pati kalang nagara. Ay. Bu'an. Adi dewek nyatana kergalayaran kergalapakan majana cara nyari boteng. Gaduh panyawa cena di pendaharan. Aduh, Adi mas. Adi mas, Dewi Kancana, Dewi Kasilir ye, bagi akan ye, si kakak bakal datang kena pangkonan si adi. Benar. Ayeuna gancang na carita gancang nu dicarita keunana Mas Pati kalang nagara. Undur ti dongkol patuanan. Ayeuna bakal ngadungkapan nyatana atuh eta ka petapan Gunung Silabintana. Bener. Palikane dungkapna teh nyatana cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang. Adi mas, Jessica kadatang jadi mas. Eta tembalan adina teh deuh kaulan kakak sumangga kakak cali kakak sabang labitan rejeng raga wakinnya kakak. Waduh nuhun adi mas nuhun. Kumaha adi mas si adi nyatana Dewi Kancana kumaha kayanan. Aduh kaulan kakak 1000 ampun 2000 ampun katilu manuhun bae kakak. iraga waking teh geuning bat kieu teman. Karaos nanya kakak geuning dina pendaran teh kaluhur ngagulusur ka handap ngagolosor nyatana sering muriang-muriang kawayanya kakak. Ler. Adimas, Adimas. Deudeuh Adimas. Coba si kakak nyatana palai ngagapai, si kakak palai ngusap nyatana nyatana pendaharan si Adi. Eta nyatana Mas Pati kalang nagara nyatana atu yang ngusap. Ata napi nyatana ngaraga patu eta pendaharan nanu gelis Dewi Kancana. Benar. Barang nyatana ngagapai, ata napi barang ngusap kali gane rep berem krem krem. Beungeut nambaga berem. Awakna kembang weraan katingali panon molotot waos ka kerot tanda amarah ka gila-gila bari pok ngadikat Adimas, Adimas Dewi Kancana lamun kitu nyacara narek ngawiwirang kanu jadi dawuk nyatana Benar. Jadi majar mane boga panyawat dina pendaharan kaluhur ngagulusur ka handap ngagolosor. Sering muriang-muriang kawaya-kawaya nunggak ieu barang disasar nyatana dina kandungan si Adi tangkurak budak kula ngajar. Nah eta. Adi Mas. Si Adi menang lelengeran jeung saha. Si Adi nyatana menang bobogohan saja bejakeun kasih kakak ulah tadi bejakeun kula ngajar. Eta Dewi Kancana barang ditaros ku kakana kitu atuh nyatana ngajarit maratang langit ngociak maratang jagat tulung bantu Sunan Lambu tulaksanya Sunan Rama. Nah. Ari si kakak teh nu tumaros naonnya kakak. Majar mane raga waking lalengeran, majar mane raga waking gaduh papacangan, gaduh bobogohan kakak terumaos, kakak terumaos. Ner. Raga waking nyatana kabujang-bujang lalengeran, kabujang-bujang nyatana papacangan kakak patepang, patepung lawung rejeng pamegat beget teacan, kakak teacan. Tapi buktina model kitu tanda rupana kula ngajar. Si Adi lain panyawat yang tanda dina kanungan si Adi tangkurak budak kula ngajar. Aduh, neras pisan kakak terumaos, kakak terumaos. Ulah mungkirnya tanda si Adi. Mual pati-pati ayah asep mungkin ayah api. Benar. Mual pati-pati ayah kembangnya tanda ayah buah. Ayina si Adi nyatana kitu kaya nana. Bejakeun ulah tadi bejakeun ulah rek ngawiwirang kanu jadi dawuh kula ngajar. Aduh kakak terumaos 1000 ampun, 2000 ampun katilu manuhun bae kakak. Nen. Ulah mungkir kula ngajar. Barang cok pandengnya teh sakarasa ku adina teh kunu geulis Dewi Kasilir. Duh kakak leres darah gawaking anu nyarengan kakak. Bujang-bujang lelengeran, bujang-bujang gaduh papacangan. Si teter jeung raga waking nyatana teu ingkah teu undur sasiku teu ingkah satanjeur beas kakak ye munggu cakra ka waking mah teu acan kakak teu acan bujang-bujang ngagaduan papacangan tapi model kitu tanda rupana eta nyatana teu tatap pasini deui. Jenengan nanam nyatana pati pam nyatana teu ye. Jenengan anak atu ye patih di donggo patuanan. Eta nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan nyatana. Pinutri nu geulis Dewi Kancana kaligane ditampilin gapit teu cabok rangkep. Bener. Disepak didupak sampe ngalakona dibebeutkeun nyatana ku Mas Patih kalang nagara kaligane koleang kanyerang. Mas Pati kalang nagara katingali panon molotot waos kekerot beungeut beureum awak kembang weraan panangan ngagidir atuh eta penutri disepak didupak oleh gajerang tut diantung-antung geninggang tunggul ditarung geninggang tata di betar geninggang cocok di cocok geninggang pasir dibanting geninggang unti anak pat ingkot siapnya tanah koyak kajarang koyak kajarang koyak kajarang rrrr eto pinutri disiksa sampai ngalakonan dibebet-bebetin disepak didupak ditampilin gapit dicampok rangkep halikannya koleng kejarang koleng kejarang koleng kejarang koleng kejarang ayo ayo ayo eto pinutrinya tanah nuker ngalakonan gariungan gede betul ngalayaran ngalakonan galapakan ayeuna disiksanya tanah pusat duluran kolot jenangan anakku Mas Pati Karang Nagara ayeuna disepak di dupak kaleng-kaleng kurung kejerang koleng kejerang koleng kejerang koleng kejerang tapi nutri disiksa sampai ngalakonannya tanah atuh ye raga pangawakan anak ramba bas pinuku darah sampai ngalakonan kapidara mangsa narita disiksa atuh ye nyatana kumas patih kalang nagara sampai ngalakonan kapidara ye nyatana pinutri bangsa parantos nakapidara nyatana nyatana atu yang ngalilir nyari ini haligane nyatana atu ya diusir di etap-etapan nyatana gunung silabintang benar tembalan anak mas pakti kalang negara adimas Dewi Kancana nyatana mampus kulang aja ini tulang teh ini tulang aja ngabarem-barem banget ngawivirang kalau jadi kolot tulang aja. Atu eta Dewi Kancana nyatana mangsa narita keur ngalakonan gariengan gede beuteung. Bari raga pasiksak balas ditenggelan, balas disepak, balas didupak, balas ditampiling gapit, balas dicabok rangkep. Bener. Atu iya. Sampai indit nyatana teh eta petapa. Gede beteng nyatana lumaku lumampa mapai leweng aheng lebak sangar lantaran ku diusir eta nyatana indit aku ti petapan gunung silabin tanah asup leweng kaluar leweng mapai leweng aheng mapai lebak sangar eta pinutri sampe dungkap nyatana kacikaracak ciran cabadak barang dungkap na kacikaracak ciran cabadak ayeuna nyatana kaligane breh katingali nyatana atuh ieu papendak rejeng hiji sifat sato kewan bener papendak nyatana rejeng sifat sato kewan eta pinutri nyatana nyata atuh panggih rejeng sifat sato jenenganana badak galak mawa anak bener eta badak galak mawa anak dicikaracak diran cabadak ari pinutri teh kaligane ngajerit maratang langit kocak maratang jagat tulung bantu sunana mutu laksana senyan ramanya sifat sato sampean geuning katingali panon bolotot nyatana atuh eta buntu centang deuh lamun rek ngamangsa raga waking mangga lega berang lega peting kaulan uncang bulan gagantaran duh tapi raga waking teh aya panuhun ka sampean bener lamun raga waking jadi mangsa sampean lamun rek dimangsa ku sampean pomarong poma ular rek ditinggalan buuk salambar getis satetes mangga raga waking lega berang lega peting jadi mangsa sampean eta sifat sato kewan badak galak mawana anu nyatana sihung ranggeteng katingali panon bolotot buntu centang barang totasna nyatana pinutri anu nyatana ngalakonan sasauran eta badak galak mawana ku ayeuna nyatana panon bolotot ku ayeuna nyatana sihung ranggeteng lain cenarek ngamangsa, lain cenarek nyatana mahala ka eta pinutri. Lantaran nyatana anu dikandung ku eta pinutri nyatana da puguh bosokna teuing madura masing ka suma. Bener, ganti sukma kandang ngedewa eta badak galak mawana kali gade brabat brabit brabai, lompat sakalompat lah. Lompat sakalompat lampet sampe nyatana nubruk kayu nubruk batu. Sampai sisit lah, eta badak galak mawa anak. Boh sisit lah, boh kulit nanya tanah nempel. Atu ya dina kayu dina batu mana dingin pinasti anyar pinangi. Yen sisik na terapi kulit nanya tanah badak galak mawa anak. Nukasiun nanya tanah kueta pinutri nu aya dina kandungan anak. Benar. Narempel dina kayu dina batu teh kajadian anak ayeuna mangrupa kadeukeun. Tunda lampana nyatana badak galak mawa anak ayeuna eta pinutri nu geulis dewi kancana. Terus lumaku terus lumampa nyatana teh cikaracak ciranca badak keplas ada tuan tunu diusir. Nyatana lunta atuh eta teh cikaracak ciranca badak besuk bagi jaga baring bakal dungkap nyatana ka kamurang sindang. Bener. Di kamurang sindang plas deui sanajan panggih jerejeung sipat sato nyatana macan galak mawa anak. Eta teh kamurang sindang sampe plas nyatana besuk bagi jaga baring bakal dungkap nyatana ka katitang teh katitang nyatana plas atuh ieu sampe dungkap ka dukuh bareng. Barang dungkap na kadukuh baringin ninyat tanah etapin nutri nugelis. Dewi kancana adina jenengan anak mas patih kalang nagara tidongkol patuana. Benar. Ayina etapin nutri tegaringan gede beteng sampe ngalakonan lesuk teboga bayu lupa teboga panaga. Lelus satu langsan dikaligan ninyat tanah bruk. Kapi darah dia tak dukuh baringin di nahandapun palasah nungga. Pinutri nyata na ina ngalakonan kapi darah. Bosu teboga bayu lupa teboga panaga. Lengit nyata na api lir ibarat nu lengit wiwaha mangsa narita ngalakonan sasarean. Ayeuna eta pinutri nyatana ayana didukuh baringi nyatana dina handapeun palas anunggal. Lir ibarat nu leungit wiwaha nyatana lir ibarat anu kapidara. Keur ngalakonan gariengan gede beuteung urang cuang tunda lampahna cuang nyaturkeun mas patih kalang nagara. Eta mas patih kalang nagara anu ayana tanah di petapan Gunung Silabintana. Ger. Tas ngusir nu jadi sadulurnya tanah nu geulis Dewi Kancana. Ayeuna teh kaligan ngahuleng ngaraga maneng ngajentul ngahurung balun bingung nu teu manggih tungtung mana susah nu taya sudana. Kaligan eta Mas Pati kalang nagara teh lemu remut inyuh papasungan. Remut inyuh ku papasungan cekekek seserian. Rengkenek igal-igalan. Kaligane kalang lengan, kabumbu lengan. Eta kunu jadi sadulur. Eta mas pati kalang nagara ayeuna kalang lengan, kabumbu lengan kunu jadi sadulur. Kaligane cumeluk tinu jauh, cumalabang tinu anggang. Benar. Adi mas. Dewi Kancana bau, Adimas ya si kakak hampur Adimas. Si kakak bau, ya. Dimas kadiye balik ya jeng si kakak Dimas yo. Ya si kakak hampur, ya si kakak hampur Adimas. Bau balik, Adimas balik, kadiye balik. Eta jenengan anak. Mas Patih kalang nagara, kalang lengan, kabung bulengan, remut inyuk, pasungan, cekekek seserian. Rengkenek igel-igelan teh kaligane igel-igelan. Mas Patih kalang nagara kalang lengan ayeuna kabumbu lengan. tapa pasungan rengkenek mah igel-igelan rengkenek igel-igelan duka dungku belakang karak sang ilang katiga ngerak pasti mah ayun nakalang negara kalang lengan kabumbu lengan aduh tiga ngerang tapak-tapak nyelepok sagede samak ayeuna sagede samak sagede samak duk ngadungkuk ayeuna tak ngala walu lak nangkarak tasinga mendek indung suku dilegetan pelaku mah ditotolan pelaku mah ditotolan lamun tungkul ayeuna tak ngala walu lamun tangga tak ngala kacang lamun nyemplok ngala jagong nun kerising ditampiling nu cecewok dicabokan Fatimah ayeuna kalang negara kalang lengan kabumbu lengan luk ngadungkuk blak ngangkarak sakilang katiga ngerak tapak tak tak nyelepok sagede sama Patih mah ayeuna kalang nagara katingkahan indung suku dilegetan pelaku mah ditotolan lamun tanggah ayeuna tangala kacang lamun nyemplong tangala jagong ayeuna geningan mah adat wantu nu kalang lengan adat wantu nu kalang lengan sing ayeuna tadi tampiling nu cecewok kali dicabok nu silanglang ditunggangan adat-adat ayeuna mah geningan nu kapulengan nu keur ngising ayeuna tadi tampiling nu cecewok terus dicabok nu silanglang Tunggangan Mas Patih kalang negara adat wantu kalang lengan Eta Mas Patih kalang negara ayeuna kalang lengan kabumbu lengan kudu jadi sadulur bari kembar gembor bae Adi Mas balik di Mas ye si kakak hampura Adi Mas hampura kitu hampura ye si Adi di mana Adi Mas Bal balik di mana sampura ya si kakak kalang Mas Patimah ayeuna kalang nagara kalang lengan kabung lengan geningan mah kabung Mas Patih kalang negara nyata nanu kalang lengan kabung belengan kali gane remut inyupa pasungan cekekek seserian rengkenek igal-igilan. Benar. Katingkahan indung suku dilegetan pelaku mah ditotolan lamun nyata na tanggah ngala kacang lamun nyemplong ngala jago. Nuker ngising ditampilin nuker cecewok dicabok nuker silanglang nyata na ditunggangan adat wantu nyata na nuker ngalakonan kalang lengan. Benar. Mas Patih kalang negara ayeuna urang cuang tunda lampah. Nuker kalang lengan, nuker ngambuk, kabung mulengan urang cuang catur kenyataan atu nu geulis Dewi Kancana. Anu nyatana diusir, ayeuna aya nyatana didukuh baringin dina hadapeun palasah nunggal. Bener. Keur ngalakonan garieungan gede beuteung. Arok kaya atur balaka dingin pinasti anyar pinang. Nutri nyatana lantaran ngandung teh nyatana busukna terhing madu nyatana ngandung rembes sing kesumat. Bener. Nyatana nu dikandung atuh ieu nyatana terhing madu rembes sing kesumat ganti sukma kana ngadewa. Ayeuna kaligan eta nyatana anu dikandung kunu geulis Dewi Kancana teh kaligane bakal medal nyatana ka jagat kerombiangan kaligane larak biar. Biar nyatana atuh eta tuang pinutranna nyatana Dewi Kancana nu keur ngalakonan sareti branda teu kira-kira dina handapeun palasa nunggal. Bener. Eta tuang pinutranna Dewi Kancana. Nyatana mangsa narita ada tuan tu busukna teuing madu rembes sing kesumah kaligade taralap. Atuh eta nyatana hanjat kana tangkal kepuh nunggal. Bener. Angklik-angklik dina nyatana atuh eta tangkal kepuh nunggal. Pinutri nu geulis Dewi Kancana ngalahirkeun teh nyatana mangsana harita lain nyatana rupa umat manusia kajadianana nyatana atuh ieu rupa mangrupa seaton. Jenenganana nyatana Dewi Kancana atuh ieu lami malami. Tuang pinutra geus medal nyatana ayeuna aya dina tangkal atuh ieu kepuh nunggal. Bener. Didukuh baringi eta jenenganana pinutri lami-lami teh kaligane lilir nyaring ia merabeangun lilir nyaring ia nyaring merabangun ngimpen sare sakedapan ya sakedapan sarene amung salenya eta pinutri tas ngalakonan sasarean nyatana ayeuna barang lilir nyaring nyatana atuh yebreh ningali nyatana atuh eta dina pendaharanana parantos kosong. Bener. Dewi kan nyatana Dewi Kancana ngusap pendaharan nyatana atuh ye kempes sabihara sabihari deui. Dewi Kancana kaligane nyatana ngalirikan kana sabudring nanang. Atuh eta nyatana lamun emutana lalamun parantos ngalahirkeun nyatana ka mana tuang pinutrana. Lamun teu acan ngalahirkeun geuning ieu nyatana pendaharanana tos kempes sabihara sabihari. Bener. Eta Dewi Kancana bingung temanggi tungtung mana susah nu teh ya sudana. Kaligana nyatana Dewi Kancana ngajerit maratang langit kociak maratang jagat. Tulung bantu sunana mutulaksana sunan rama gusti. Ieu kamana nyatana kandungan ragawak. Bener. Kamana tuang putra ragawak lamun ragawak ing nyatana geus ngalahirkeun kamana lamun can ngalahirkeun geuning ieu ragawak ing nya asa ku teu percaya geuning ieu kandungan ragawak ing parantos kempes. Duh Gusti nu Maha Agung kunaon geuning ieu nasib ragawak ing bet kieu temen Gusti nedapi tulung ti Gusti kaulan. Eta nyatana pinutri ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Der. Sasambat atu mangsa narita kaligane nyatana cop kadenge teh sakarasa atu eta nyatana ku sipat sato anu aya dina tangkal kepununggal kaligane. Atu eta nyatana pinutri kaget lantaran dinalhureunana nyatana aya sifat sato nyatana atu yeluh tungrupana. Bener. wis Dewi Kancana mangsa narita sampai ngalakunan nyatana molohok ngembang kadu molotot mata si metin. Benar. Nyatana aduk atu ye gadu sangkan yen tuang pinutrana di mangsa nyatana ku eta sipat satu. Tembalan anak pinutri. Duh. Satu. Sampean teng teing ngene teing teng teing ngene teing. Buah-buah sampean nyatana anu ngamangsa tuang putra raga waking duh teng teing ngene teing teng teing ngene teing. Gusti nu maha agung Tuhan nu maha kawasa dikamanakeun tuang putra. Eta sipat sato kali gane nyatana ngekuat deui bae. Tong leungiteun tuang pinutra ibu ieu nyatana atuh putra panjenengan kaulanu. Eta pinutri barang adenge sipat sato nyatana bisa nyatana nyarita saperti manusia. Bener. Pinutri nyatana mangsana harita. Sakedapan teu lemek teu nyarek atuh ieu nyatana. Pinutri saparantosna molohok saparantosna nyatana telemek teu nyarek kaligane pok sasauran. Duh teuing sipat sato. Nah leres sampean eta carita teh nah leres. Ayeuna kieu anak nyatana sato. Sampean geuning nyatana mangrupa sipat sato lutung rupana ieu. Lamun bener sampean tengah mangsa tuang putra raga waking. Kalayan lamun bener sampean nyatana tuang putra raga waking. Kumahanya carana nyatana anak anu jadi indung gera turun anaki. Bener. Lamun bener nyatana sampean sana jan sato. Nyatana lamun bener nyatana sampean anak raga waking. Prak gera turun nyatana. Aduh sipat sato lutung rupana janji nyatana keraga waking sanajan sampean lamun bener nyatana tuang pinutra raga waking sanajan rupana sato raga waking nyatana moal unggut kalinduan moal gedaga anginan tetap nyatana sampean anak raga waking lamun bener nyatana tuang pinutra raga waking bae kadieu gerak turun bae gitu bae. Atueta nyatana sipat sato sang dewa lutung. Nyatana karigarep rusuh turun tina kepuh nunggal. Kaligane gejelik-jalik nyatana dina pangkonan atueta pinutri nugelis Dewi Kancana. Mangsana harita sampeng nyatana eta buntut sang dewa lutung. Dirorek-rorekeun kana irungna nyatana nugelis Dewi Kancana. Dewi Kancana ngarasa bunga merwata suta bunga gunung merwata anak marga nu jadi lantara. Ler. Sanajan nyatana atu ye gaduh tuang pinutra nyatana sato rupana lantaran atu tingkah pola anak sakumaha biasa seperti manusia nyatana atu ye seperti manusia. Ler. Anak ka indungna. Aku eta dewi nyatana Dewi Kancana ngaraos bunga merwata suta. Nananuna. Tembalanana pinutri nugelis Dewi Kancana duh anak ing papalaka sep utun lamun kitunya carana bagja nu taya papadan bagja tinemenan ye ibu teh ayeuna nyatana aya di dukuh baringin dina handapeun kepuh nunggal bener. Ibu teh kaluaran nyatana ti Gunung Silabintana. Duh, ari ibu teh kadu saderek nyatana dua, nu hiji nyatana pinutri jenenganana atuh nu geulis Dewi Kasilir. Ari nu pameget nyatana lanceuk inya ibu teh jenenganana atuh Mas Patih Kalang Nagara nu aya di dongkol patuanan pagaweanana ngantutunggon dukuh manggu salak rambutan mangsana di kembang awo. Ya. Ah, Ah, ku aja na ibu aya di tempatnya selaras nama diusir, diusir. Ibu tetas disiksa nyatana diusir nyatana ku uah nyatana ku uah hidup jenangan anak Mas Patih Kalang Nagara. Benar. Itu lantaran ibu teh nyatana kakandungan. Lantaran ibu teh ngagat nyatana ngalakonan kakandungan. Oh, uah hidup teh amarah teu kawadahan nyatana. Benar. Deduh teh, deduh teh. Atuai nanya tanah ia putra panjenengan gera dijenengankeun sang dewa lutung. Ibu atuai ayu urang cuang mulang. Urang cuang mulang nyatana cuang tepungan nyatana ua. Eta pinutri nu geulis dewi kancana nyatana aku. Narita nyatana atuh eta diajak mulang ku sifat satu sang dewa lutung. Bener. Tempalan pinutri. Duh, anak king papala kasep. Sang dewa lutung. Duh, ibu teh nyatana mah terus terang bae teu terang nyatana kudu ka mana lumaku kudu ka mana lumampah da puguh geus diusir. Bener. Jeung ibu teh parantos teu terang jalan kaulanun ibu ulah salempang. Putra panjenengan bakal babad baba jalan. Putra panjenengan nyatana bakal pura-pura nyatana atuh engke di mana dungkap nyatana ka nagara. Putra panjenengan bakal pura-pura nyatana. Ingon-ingon ibu kaulanun, janji ibu nyatana jeung putra. Duh, anak yang papala kasep nuhun lamun kitu nyacarana. Mana dingin pinasti anyar pinanggi. Nyatana atuh eta majan maneh rek babad baba jalan kanggo nyatana mulang. Mana dingin pinasti ajar pinanggi aya kocap nyatana desa babadan. Bener. Atuh eta nyatana desa parantos nyatana atuh eta aya desa babadan nyatana lantaran eta pura-pura. Atuh nyatana sang dewa lutung bari nyacak kenyatana atuh eta buntutna. Mana dingin pinasti anyar pinanggi aya kocap nyatana japura. Dewi kancana nyatana aya didukuh bari ngin dinahapeun palasa nunggal. Bener. Kalaya nyatana tuang pinuntrana atuh ieu sifat sato sang dewa lutung rupana. Dina carita atuh ieu Ratu Bungsu Kalanajaya atanapi nyatana sang dewa lutung urang cuang cekap dugi ka dieu. Dina episode katilu urang cuang teraskeun besuk pagi jaga baring dina episode kaopat. Bilih aya nu kasabit neukeur lami keur alit kasebatna mah parantos dewasa. Kirang sarang langkungna agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura nu diteda. Sakit nu kapihatur dina carita sang dewa lutung. Atuh dina carita sang dewa lutung urang cuang cekap dugi ka dieu. Kirang sarang langkungna seueur saur anu teu kaukur loba carita anu teu kareka. Agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu teda. Rupi namung sakitu bae dipungkas ku wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.